Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama di halaman 1, surat Al-An'am ayat 101-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bati'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kullasyai wa huwa bikulli syai'in 'alim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Berkaitan dengan ayat ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang Islam yang rajin sholat, zakat, dan sudah haji, akan tetapi masih takut sama hitungan weton, Ustaz? Aja metuai. Ya. Kalau takut dengan hitungan weton, kamu sebacut kebacut metu itu kok. Ya, orang Islam kok takut weton itu. Weton itu hari lahir kan. Dan saya katakan hari lahir itu hari apa saja, jam berapa saja itu baik, hari baik. Yang tidak baik itu kalau tidak bisa lahir. Tidak. Kalau bisa lahir, jam berapa saja, waktu apa saja, itu baik. Dan itu perlu bersyukur. Apalagi yang melahirkan. Bulan Syura juga baik. Jadi jangan sampai lahir bulan Syura, wah menakutkan, diampet, sok sapar, baik. Kasihan yang mengampet itu. Ya. Udah bisa lahir aja, kena ada yang cari kiai brojol untuk brojol kayak gitu kok. Ya. Jadi orang Islam gak boleh takut-takut itu tidak disadari, itu perbuatan syirik. Ya. Wong manusia kok takut dengan hari itu gimana? Ada lagi takut dengan angka. Jadi sudah saya katakan, Allah menciptakan hari, bulan, tahun itu semuanya baik. Tidak ada kok nogo dino, nogo hari, nogo tahun, tidak ada itu. Ada lagi yang takut dengan angka. Angka berapa yang ditakuti? Ya? 13. Sudah saya katakan sampai hari ini kan. Di pesawat terbang itu kursi nomor 13 itu tidak ada. Wes tau kuwi pesawat terbang apa wae ndak ada. Ya. Jadi barangka 12 mesti langsung 14. Katanya hari angka 13 itu angka yang sial. Padahal kalau menghitung kurang 13 kurang 1 angka itu sebenarnya tidak genep. Maka orang Islam tidak boleh takut yang begitu itu. Takut pada weton. Apalagi kalau orang Jawa tambahi, orang mung weton gitu tok, pagi paingnya, pagi kliwon legi, paing pon, itu ada yang ditakuti. Tone dina wage kawin dengan dina paing ndak berani. Nah, ing. Ya, itu ajaran dari mana begitu itu? Itu ajaran turun temurun tanpa dasar kebenaran. Jelas kalau wage paing kliwon legi itu Jawa, orang Jawa. orang Lampung Barat tadi mestinya orang ngerti ke Jawa, Lampung Barat kok Jawa lho gue ya. Malah nyebar-nyebarkan di sana. Jadi enggak ada hari baik itu semua. Hari itu baik. Tidak ada hari jelek. Masa Allah membuat hari jelek? Jadi harus dihilangkan. Tanda sholat, tanda puasa, apalagi sudah haji. Takut hari lahir itu. Ya, syirik itu. Hajimu gugur, enggak ada gunanya. Hajinya gugur, sholatnya gugur. Ya, yang mengatakan gugur siapa? Allah. Perbuatan syirik itu menggugurkan semua amal. Ditambah dosanya besar. Dosa besar tidak diampuni oleh Allah, merusak amal kebaikan. Ya kan? Nabi juga mengatakan, talasun la yanfa'u ma huna amalun. Tiga perkara yang merusak amal seseorang. Nomor satu itu syirik, asyirku billah. Siapa yang berbuat syirik, semua amalnya rusak. Ya, semua amalnya. Ya, termasuk amal apa itu? Hajinya, umrohnya, zakatnya, sholatnya, itu rusak semua. Apa yang diharapkan? Nah, maka itulah, jangan sampai syirik itu ada pada keyakinan kita. Allah paling murka itu kalau disekutukan dengan yang lain. Maka berbahagia. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyerahkan jimatnya untuk tandingan Allah itu. Masa orang Islam masih nguri-uri jimat. Malah kebakaran itu ditayangkan di TV itu. Mausun caleg-caleg itu juga ada dukun. Dukun percalekan gitu kan. Pengen jadi anggota dewan yang dukun. Nah, kalau mau mikir sidik gitu aja. Nek dukun iso ngangkat ke wong dadi caleg. Saya rasa dukune dhewe iku mesti maju. Ora dikake wong, ya enggak mungkin itu. Coba dibaca surat Al-An'am 88, diulangi lagi itu biar mandes. Jangan sampai orang Islam itu kecampuran syirik gitu. Kita sepele itu, takut weton hari lahir. Ya, itu syirik itu. Kalau hari lahir kok dianggap ya, menimbulkan bahaya atau bencana atau ditakuti. Bagi orang Jawa ada katanya kalau lahirnya pas matahari terbenam itu katanya apa? Julung caplok, lalu dia ada. Sing ape nek pas matahari terbit katanya julung kembang, julung ya apa? Ya. Ya jadi julung caplok. Nek-nek macan kuwi dicaplok. Ya coba sing kandha julung kembang kuwi petuk macan coba. Ayo dibaca. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, menyekutukan Allah, lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Hapus semuanya. Ya. Ya, orang yang mensekutukan Allah, semua amal baik yang sudah dikerjakan, lenyap. Rusak semuanya. Di samping lenyap amalnya, memikul dosa yang besar. Tidak diampuni oleh Allah. Ya, surat An-Nisa itu, ayat 48 dibaca. Surat An-Nisa, nomor surat ke-4, ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mau mengampuni perbuatan syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Ditambah lagi diterangkan oleh Allah, ya, di situ diterangkan, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Siapa yang berbuat syirik mensekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang besar. Dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah, merusak amal kebaikan yang lain. Ya. Macam apa yang diharapkan kalau sudah begitu? Tidak punya amal baik, rusak karena syirik, memikul dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Satu lagi, 116 dibaca sekali. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, sama dengan ayat tadi, ayat 48 An-Nisa, sama dengan ini. Ya, bedanya di akhir. Ya. Kalau ayat 48 tadi menerangkan siapa yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar. Berbuat dosa yang besar. Kalau ayat 116 ini diterangkan oleh Allah, ya, barang siapa yang berbuat syirik, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat sesat sejauh-jauhnya, sesat sejauh-jauhnya. Sudah tidak ada untungnya sama sekali. Maka orang Islam akidahnya harus bersih dari syirik. Bersih dari syirik. Dan macam-macamnya syirik itu banyak sekali. Tidak hanya menyembah patung. Ya, satu itu saja tidak. Termasuk tadi. Takut hari lahir. Takut bulan. Ya, punya kerja di bulan Syura, bulan Muharram. Takut. Nanti akan mati. Nanti akan ada bencana. Kalau pengantin juga takut. Ya, ranggu kembar mayang. Nah, itu dah. Masih ada enggak kembar mayang? Ya. Kembar mayang kalau sudah selesai harus dibuang di perempatan. Ya, nanti ini Pak Keng Mbah Kung kuwi lho. Ya, dibuang di perempatan. Ya. Padahal Nabi mengatakan menyingkirkan duri dari jalan, artinya sesuatu yang mungkin membahayakan bagi orang yang lewat di jalan itu disingkirkan, itu sedekah. Nah, ini kembar mayangnya malah diguak di jalan, nyengsarake orang lewat toh. Nah, itu dosa. Apalagi mempunyai keyakinan dengan membuang kembar mayang, debok kembar mayang tadi di jalan itu akan mendatangkan keselamatan. Nah, itu dosa. Dosanya besar, ya, dia tersesat sejauh-jauhnya, tidak diampuni oleh Allah, merusak semua amal kebaikan. Nanti lagi apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya saya tak ada ini ranggu lakon ono tau sing salah sing ngerasa ke akibat kamu aja. Ya lah. Wong ini Allah yang mengatakan kok. Allah itu paling tidak suka disekutukan dengan yang lain. Jadi kalau orang Islam ibadahnya harus bersih dari bid'ah, karena bid'ah itu dolalah dolalah fin nar. Akidahnya bersih dari syirik. Syirik itu yang membawakan neraka karena merusak amal kebaikan, membawa dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah, dan membawa kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wes ibadai campur bid'ah, akidahnya campur syirik, wis entek-entekan. Ya, padahal yang rembuk bid'ah itu wis anyel. Padahal bid'ah itu sesuatu ibadah yang membawa ke neraka. Maka di MTA itu diulang-ulang itu supaya kita yang mengerti itu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang mestinya beribadah kita lakukan itu harapan membawa ke surga. Tapi kalau ibadah yang dilakukan ibadah bid'ah, arep-arep kita itu ke surga, padahal itu menarik kamu ke neraka. Yang mengatakan itu Nabi, bukan saya. Syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Yang diada-adakan, zaman Nabi tidak ada, sekarang diadakan, itu ibadah yang baru. Kullu muhdatsatin bid'atun, Nabi mengatakan semua ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua ibadah bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin fin nar. Ibadah yang sesat itu masuk neraka. Maka ibadah itu tidak boleh kita membuat sendiri. Mengikut saja apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, lah itu kita ikuti aja. Itu ibadah yang benar. Jangan membuat sendiri. Jangan mengikut-ikut selain Nabi, selain sahabat, ya, ikut ustaz, jangan. Kalau ustaz mengikuti tuntunan Nabi, saudara juga itu tuntunan Nabi, berarti saudara bukan mengikuti ustaz, sama-sama mengikuti tuntunan Nabi. Nah, untuk bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka perlu dikaji. Tuntunan Nabi seperti apa itu dikaji. Ya, jangan ngaji tidak mau, naik kerubu terangan bid'ah. Wes aja ngaji udah bid'ah kabeh. Wes rasa ngaji kabeh HP itu dah. Ya sudah. Padahal ngaji itu diperintahkan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib ain. Jadi ilmu itu wajib. Tidak boleh tidak. Jadi jangan mengaku dirimu Islam terus tidak belajar tentang Islam. Mau jadi orang Islam baik bagaimana? Mengaku ne Islam. Ini orang ngerti Islam terus sing apik piye? Maka tadi saya dengar silaturahmi dari bapak tadi. Dan bapak dari mana tadi? Akunya Islam. Enggak sholat, tak dengar radio. Ya, memikir dari dia dapat hidayah. Oh, Islami ternyata harus sholat. Padahal saya juga Islam tapi enggak sholat. Ya, kalau saya ingin jadi orang Islam sekarang harus saya harus sholat. Nah, itu dibuka hidayah tuh. Untung memang Islam itu harus sholat kok. Orang wong KTP-nya Islam. KTP ini Islam tidak sholat. Terus ini yang suarga KTP pun. Apa lagi? Halaman 2 pada surat As-Sura ayat 18-19. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfikuna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ala innal ladina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Allahu latifum bi 'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mohon dijelaskan. Allah Maha Lembut terhadap hambanya. Kemudian juga mohon diberi contohnya, Ustaz. Jadi Allah Maha Lembut, Allah Maha Kasih Sayang, itu hampir sama kasih singkatnya. Allah Maha Lembut. Banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah yang berkaitan dengan ayat ini. Coba kamu baca lagi sekali lagi artinya. Ayo. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, itu ketika diterangkan oleh Nabi tentang adanya kiamat, malah nantang. Suruh segera datangkan hari kiamat. Nek pancen hari kiamat ada, segera datangkan saja kiamat itu koyo ngopo. Nah kalau orang yang beriman takut datangnya hari kiamat itu. Ya. Karena merasa kalau kiamat datang sewaktu-waktu, tiba-tiba belum siap amalnya, apa yang untuk menghadapi hari kiamat itu. Tapi orang yang beriman yakin hari kiamat itu pasti datang. Maka sebelum datang mempersiapkan amal untuk menghadapi hari kiamat itu. Kalau datang belum siap, takut orang yang beriman itu. Nah kalau orang kafir malah nantang. Nanti tekan kiamat itu kayak ngapa tak rasa nih. Kan minta atau malah suruh menghujani batu, kalau memang betul tolong hujani batu. Adab dah usah besok-besok sekarang aja. Nah, Allah itu Maha Lembut. Walaupun ditantang seperti itu, Allah tidak terus marah. Terus didatangkan kiamat, tidak. Malah masih diberi rezeki. Ya, jadi sekalipun dia itu menentang Allah, menentang adanya hari kiamat, menentang hari pembalasan, masih diberi rezeki. Ya, itu kelembutan Allah. Kalau kita kan enggak gitu. Ya ta? Nyepeleke dikongkon ra gelem no wis. Titen ya aja mbok wae apa-apa ya. Ha. Punah wong miskin. Wong miskin dikongkon no ra gelem san yang gedum zakat aja mbok kei. Padahal zakat iki memang dek haknya dia kok ora mbok kei iki piye. Kita memberikan zakat pada orang miskin itu jangan merasa saya memberi. Itu haknya dia yang dititipkan oleh Allah, kamu bawa, kamu berikan pada dia. Dan mereka dikongkon, tidak mau akhirnya. Malah haknya ditahan. Ya. Nah Allah Maha Lembut. Walaupun kamu menentang, tidak percaya kepada Allah, tetap diberi oleh Allah rezekinya. Malah Allah mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Apa sajalah dabah itu melata atau bisa bergerak tanpa pandang bulu, apa kamu kafir apa kamu iman. Kalau mau kamu mau bergerak di bumi ini, maksudnya berusaha, rezeki sudah disiapkan oleh Allah, kamu kafir atau iman. Jadi jangan dikira yang diberi rezeki orang-orang yang beriman saja, orang kafir pun disediakan rezekinya asal dia mau berusaha. Lagi pula kelembutan Allah antara lain. Coba dibaca surat Ibrahim, surat Baqarah 126 itu. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balatan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, nah, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Nah, itu dah. Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah negeri-negeri yang aman, limpahkanlah rezeki dari berbagai macam buah-buahan berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Nah, orang kafir dikandani gitu enggak percaya. Neneng tenan hari kiamat segera datangkan aja sekarang. Ya. Itu. Tapi Nabi Ibrahim tadi berdoa, yang diberi rezeki ini hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Orang kafir jangan diberi ya Allah, itu dicetake. Tapi jawab Allah apa? Terus Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, gitu kan? Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa supaya negerinya diberikan negeri yang dijadikan negeri yang aman, rezekinya berlimpah ruah dari berbagai macam buah-buahan, diberikan khusus pada orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, hari kiamat. Orang kafir jangan diberi. Tapi Allah menjelaskan, orang kafir pun saya beri him, ya, biar dia senang-senang sementara di dunia ini. Ya. Nah, nanti setelah dia mati dalam keadaan kafir, sudah saya siapkan tempatnya di neraka. Tapi sebelum dia mati biar senang-senang dulu. Beri. Nah, ternyata betul. Ya, kenyataannya banyak orang kafir yang rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman. Orang kafir banyak jadi juragan, orang iman jadi buruh. Kan gitu banyak kan? Nah, Allah sudah menjanjikan kok. Nah, itu dikuatkan oleh Nabi. Mengapa orang kafir diberi? Karena bagi Allah dunia itu tidak ada nilainya. Nabi kita mengatakan, andai kata dunia itu nilainya seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk aja. Satu sayap nyamuk. Orang kafir itu gak akan diberi air walaupun seteguk. Gak akan diberi makan walaupun sesuap. Gitu? Karena walaupun air seteguk, makanan sesuap, itu yang memberi itu Allah. Sedang orang kafir tidak percaya adanya Allah, itu pun diberi oleh Allah. Itu kelembutan Allah, kehalusan Allah. Dipaitu barang ya sura popo ma itu ya sura popo, biar kasih aja. Lain dengan manusia ya. Kalau manusia dibegitukan radipetra dipaitu noah sudah pati-pati. Nah, maka itu masih diberi kesempatan. Walaupun kamu kafir, tidak percaya, yang memberi rezeki itu Allah, ya, tetap diberi oleh Allah. Diberi tangguh kamu. Di kesempatan barangkali nanti mau bertobat. Nah, namun demikian, kalau sampai mati tidak mau menjadi orang yang beriman, tadi sudah dikatakan, sudah itu ya sudah. Paksa masuk neraka. Kok dengan kalimat dipaksa? Nah, kalau di biarkan tuh suruh masuk neraka ya tidak mau kok, dia mesti dipaksa. Walaupun dia kafir, masuk neraka itu tidak mau. Maunya ingin masuk surga, bukan tempatnya. Allah tidak membuat surga untuk orang kafir, tidak membuat. Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin. Saya siapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Ya, maka tidak ada orang keblasuk, orang katutan wong kafir itu tidak ada. Ya, anda ada tuh. Sebaliknya, neraka dibuat oleh Allah wa'iddat lil kafirin, khusus untuk orang-orang kafir. Maka tidak ada orang bertakwa masuk neraka itu enggak ada. Bukan tempatnya itu. Nah, itulah kasih sayang Allah itu, kelembutan Allah, halusnya Allah. Walaupun tidak dipercaya tetap kasih sayang Allah diberikan pada mereka. Nah, itu. Maka berbahagia bagi orang yang beriman. Kalau masalah rezeki jangan meri siapa yang diberi, karena sudah melalui sunnatullah, Allah itu kan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, kafir atau iman diberi semua. Nah, siapa yang bisa mengambil lebih banyak ya dia dapat bagian yang banyak. Ya, kalau dia mengambilnya hanya sedikit, ya dapatnya sedikit. Maka Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqha. Rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Siapa yang bergerak, berusaha, bekerja akan dapat sesuai dengan kerja usahanya, usahanya. Ya, kalau ndonga tok tidak bekerja enggak akan diberi. Lah orang Islam biasanya dipol-polke ndungane sedikit usahanya. Polke ndungane, ndonga ning ora tau. Orang kafir enggak pernah doa ning kerja keras. Yang dapat mana? Ya wong kafir. Orang kafir itu kalau menanam padi, nanam tanaman, dirabui, dipupuk, ya. Sakete dicabuti, airnya diopeni, hamanya disemproti, panennya apik. Kalau orang Islam, begitu tanam, wes, nanti dibaca ke surat Yasin, terus ditulis nenggon kertas itu, dicelupke nenggon banyu, wes. Ndi sing tukul tandurane. Nah, sing panene apik ya orang kafir tadi. Ada banyak ndonga kalau tidak berusaha namanya merintah Allah. Allah enggak akan mau diperintah. Kamu tidak berdoa tapi berusaha, itu yang akan dapat. Itu urusan rezeki, urusan dunia. Orang kafir itu kalau bekerja sungguh-sungguh sing duwe waktu subuh iki wong Islam. Ya, orang kafir itu urung subuh waktu subuh ya tangi biasanya. Tangi buka toko, tangi wis nyang ndi-ndi orang kafir sudah berusaha. Wong Islam tangi subuh nek gelem nang masjid ra gelem nang omah. Ya, pas salat subuh apa? Turu meneh. Nah, wong kafir wis usaha buka toko wis payu lengganane do toko kene lagi kerengkang-kerengkang waktu duka lagi nang pasar. Jare ngenteni sholat duha, aku mau bar subuh ndonga terus terus dilo tangi sholat duha terus nah ya wis ndonga terus ora bakal diparingi Gusti Allah. Maka jangan iri nek wong kafir rezekine apik-apik wong Islam ya rezekine sebab kalah. Aja iri bab usahane keras dia usahanya. Dan Allah sudah menjanjikan siapa yang berusaha keras manjadda wajadda, siapa yang berusaha sungguh-sungguh akan didapat. Nah, dia yang bersungguh-sungguh, yakinnya dia yang dapat. Apalagi? Halaman 2 masuk ke 3. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlahum awijharu bih innahu alimun bizadis sudur ala ya'lamu man khalaqa wahuwal latiful khabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Yang ditanyakan pada kalimat dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, ini maksudnya bagaimana realisasinya perintah Allah tersebut dalam pengamalannya dalam kehidupan ini seperti apa? Itu maksudnya ya, kamu rahasiakan atau kamu tampakkan, itu semua diketahui oleh Allah. Ya. Jadi jangan merasa kalau kamu berbuat rahasia itu maksudnya berbuat sesuatu secara diam-diam jangan sampai ada orang tahu. Biasanya kalau orang mau berbuat maksiat itu kan rahasia, dirahasiakan. Jangan nanti dong ngerti. Tapi ingat, Allah itu sudah mengatakan, kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Kalau kamu sendirian, Allah yang kedua. Allah itu selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Maka dari itu, rahasiakan perbuatanmu, perkataanmu. Masih dalam batin ya. Atau hanya ngomong rahasia pada orang-orang tertentu aja, tidak umum, tidak semua dibicarakan, tidak semua diberitahu. Ya nah? Atau kamu lahirkan, masih dalam hati disembunyikan, atau dilahirkan, diterangkan. Bagi Allah itu sama saja. Bagi Allah sama saja. Walaupun kamu lahirkan dengan perbuatan yang baik, tapi kalau niat hatimu itu tidak baik, ya tetap tidak baik, Allah tahu. Dinilai tidak baik. Maka maksud ayat ini, kalau terhadap Allah itu jangan suka pura-pura, jangan sembunyi-sembunyi. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Saudara ke masjid, ya sholat, ya puasa. Ya, waktu ini puasa itu ya perlu tarwih barang. Datang ke masjid lah, sholat. Lah kok mulih nggak sandale wong liya. Jadi niatmu yang masjid muar ngopo? Mau sholat atau mau mencuri sandal? Itu Allah tahu. Hanya pura-pura sholat. Datang ke masjid sini juga begitu. Kita yang ngaji. Dulu pernah kan, lo kok tiap minggu pagi kok ada sepatu sandal yang hilang. Kadang-kadang sak minggu pagi itu hilang rolas. Hilang tujuh. Ini yang hilang kok, ini yang ape-ape. Ya bagi kita enggak tahu. Tapi sudah manusia aja. Kok mesti ada pencurinya ini. Dulu ada CCTV tapi enggak pernah ditunggu gitu. Oh berarti sudah sekarang dipantau aja lewat CCTV-nya. Ternyata betul, di Ahmadnya lah pas dia datang mau ambil, parah nih satpam. Satpamnya orang kok nunggu ini, lihat nih, bukan CCTV, ketok. Wah kayak tenang ya, oh, berarti ambil, udah, cekal udah. Nanti tekan dia, ngaku yang nyolong-nyolong sandal beberapa kali ya dia. Nah, dia sembunyi-sembunyi tuh. Niatmu ngaji tadi kesini itu bukan mencari ilmu. Tapi mau mencari sepatu. Allah tahu apa dapat pahala itu. Dak wong niat mar golek sepatu. Jente sepatu kuwi nek ra konangan. Datang ke sini mau nuntut ilmu atau mau cari-cari kesalahan, itu ya bisa. Ya, niatmu mencari ilmu, ya ilmu yang diterima itu. Tapi kalau niat mencari salah, bisa saja orang kalau dicari salah. Ya. Jadi semua itu Allah itu mencatat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang sudah kita lahirkan itu dicatat semua oleh Allah. Bagi Allah disembunyikan artinya secara rahasia, diam-diam, atau ditampakkan dengan jelas bagi Allah sama saja. Maka ada orang yang beriman pura-pura pun konangan. Allah turunkan wahyu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang mengatakan kepadamu amanna billah, amanu billah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Saya beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Nabi tidak tahu itu. Ada orang pura-pura beriman itu Nabi tidak tahu. Tapi Allah yang mengutus Nabi-Nya tahu. Maka turunkan ayat itu. Ya, begitu diturunkan ayat itu dibacakan. Lah orang yang betul-betul beriman. Heran masa ada orang iman kok pura-pura. Tapi orang yang pura-pura tadi dengan dibacakan ayat. Wahyu yang baru diterima oleh Nabi itu dibacakan di muka sahabat-sahabatnya itu yang pura-pura terasa. Wah ini ngenai saya ini. Berarti wis konangan ini saya. Yang pura-pura saya berarti sudah ketahuan. Nah gitu kan. Maka hari besok. Ya lain. Kalau kemarin selalu duduk di depan ini. Kalau Nabi memberikan penjelasan itu. Setelah turunnya itu. Nanti di belakang sana. Terus makin ke belakang-belakang. Tempat pintu lari. Dah, hilang. Dalam Al-Quran dikatakan bersembunyi pada punggung temannya. Jadi mundurnya itu pelan-pelan. Bersembunyi pada punggung temannya, pelan-pelan mundur-mundur lari. Itu ada orang. Lah bagi orang yang tetap, yang memang beriman dengan ayat itu, kok ada yang malah orang pura-pura beriman. Makin mantap dia. Walaupun sembunyi, imannya disembunyikan pun diketahui. Bukan Nabi yang mengetahui, Allah yang mengetahui, maka turunkan wahyu yang menceritakan tentang ayat itu, tentang sifat manusia itu. Di ayat lain Nabi terima wahyu juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ya. Wa ma hum bi mu'minin. Tadi begitu, sebenarnya bukan orang yang beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan amanna, saya beriman. Perilakunya pun melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang yang beriman. Orang beriman sholat, ikut sholat, ngaji, ikut ngaji. Ya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, dia membaur di situ, ikut. Biar diketahui dia orang beriman. Tapi ayat kelanjutannya, wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dia kembali berkumpul dengan setan-setannya, dia mengatakan inna ma'akum. Saya sependirian dengan kamu, setan-setan tadi. Ya, kalau ditanya oleh setannya, loh saya lihat kamu sering datang di pengajian. Kamu sering sholat. Innama nahnu mustahzi'un. Itu hanya pura-pura atau perololok. Saya tidak sungguh-sungguh. Kalau dibedah dada saya itu sama dengan kamu. Nanti Nabi tidak tahu, turunkan ayat itu. Nabi jadi, wah perhatian ini. Nanti tak? Jadi iman yang disembunyikan pun konangan. Imannya ditampakkan konangan. Iman yang disembunyikan, ya. Ada sahabat Nabi, ya. Dianiaya. Disiksa luar biasa. Siksa luar biasa. Ya. Pakai baju besi. Panaskan suruh pakai baju. Tidak dilepas. Kalau. Ya, kalau tidak di. Dia nyatakan keluar dari agama Muhammad. Akhirnya karena tidak tahan. Sudah. Dia menyatakan saya keluar. Saya murtad dari agama. Sudah. Ya. Terus sahabat-sahabat. Kalau tidak salah itu Amr bin Yasir ya. Wah celaka Amr. Dia sudah menyatakan murtad dari agama Allah. Ya, sampai berita itu kepada Nabi. Nabi mengatakan sudah menyatu antara imannya Amr itu dengan darah dan dagingnya, dengan sumsumnya. Sudah menyatu, imannya tadi sudah menyatu jadi satu. Jadi tidak akan berpisah. Walaupun dia menyatakan dia keluar dari Islam, tapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Karena tidak kuat. Disiksa tadi. Ya. Dia hanya mengucapkan ucapan itu aja, tapi hatinya tetap iman. Itu nantinya menyembunyikan iman karena terpaksa. Tetap di orang beriman, Allah tahu. Nah, kalau orang munafik tadi menyembunyikan kafir. Tampaknya iman tapi hatinya kafir, Allah juga tahu. Maka dengan ayat ini kita itu percuma kalau pura-pura kok kepada Allah. Kalau menipu manusia, menutup pandangan mata manusia mudah, tapi bisa menutup pandangan mata Allah. Gitu? Bagaimanapun juga kamu bersembunyi di mana saja ketahuan. Walaupun ketika kamu berbuat gak ada orang tahu, bersembunyi-sembunyi. Tapi Allah, kamu bersembunyi atau kamu terang-terangan, sama saja. Nah, maka itu orang sepandai-pandai menipu, tidak bisa menipu dirinya dan tidak bisa menipu Allah. Kalau menipu orang lain mudah, menipu dirinya sendiri saja enggak bisa, apalagi menipu Allah. Menutup pandangan dari pandangan Allah, enggak mungkin kamu bisa. Bagi Allah itu kamu sembunyikan atau kamu terangkan, kamu jelaskan perbuatan, kamu dohirkan. kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, bagi Allah sama saja. Nah, itu maksud ayat itu begitu. Apalagi? Berikutnya, brosur halaman 3 yang paling bawah, surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang ditanyakan pada kalimat dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Mohon penjelasan karena kami belum bisa memahaminya, Ustaz. Mulanya ngaji kan penting kan. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau dia mau bertanya kepada orang lain atau pada saudaranya atau meminta sesuatu, biasa mereka itu menyebutkan dengan mengatakan as'aluka billah. Saya bertanya kepadamu atas nama Allah, atau saya minta kepadamu atas nama Allah. Misalnya mau minta apa itu ya. Itu dengan temannya dia biasanya mengatakan as'aluka billah. Saya akan minta penjelasan kepadamu dengan atas nama Allah. Saya minta kepadamu atas nama Allah. Gitulah. Biasa memakai itu. Maka itu ayat ini menerangkan kebiasaan orang Arab seperti itu, ya, diungkapkan dalam ayat ini. Yang dengan namanya kamu biasa menggunakan nama Allah antar kamu. Jadi menjadi kebiasaan orang Arab kalau akan membutuhkan sesuatu minta kepada temannya atau bertanya tentang sesuatu kepada temannya, biasanya diawali dengan kata-kata as'aluka billah, yang artinya saya minta kepadamu dengan nama Allah. Gitu loh. Maksudnya begitu. Ya, dia itu dewe-dewe kan. Nek orang Jawa kan tidak. Arte kok no, lagi ketemu pisan kuwi. Nyuwun pangapunten badhe nyuwun pirsa. Salah apa ketemu pisan nyuwun pangapunten? Ya, nyuwun pangapunten badhe nderek tanglet, gitu ta. Nyuwun pangapunten. Mesti nganggo nyuwun pangapunten badhe nderek tanglet. Nah. Itu, ya, itu kebiasaan. Ya ini kebiasaan orang Arab, bukan begitu kebiasaannya as'aluka billah gitu. Apalagi halaman 4 pada surat Al-Maidah ayat 116-117. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma tumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan atau engkau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut, Isa dan Maryam menyatakan tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan, tetapi orang-orang Nasrani yang menganggap Isa dan Maryam sebagai Tuhan. Pertanyaan, apakah ahli kitab tidak mengetahui ayat tersebut, atau dia menutup-nutupi dan menyembunyikan ayat tersebut kepada umatnya, sehingga dari dahulu sampai sekarang umat Nasrani tetap menganggap Isa dan Maryam sebagai Tuhan? Kemudian yang kedua, apakah Nabi Isa itu wafat seperti umumnya manusia, apakah ataukah diangkat atau diwafatkan oleh Allah bersama jasadnya, Ustaz? Jadi ya, kalau orang Yahudi Nasrani tidak tahu ayat ini, memang tidak tahu. Wong ayat ini diturunkan kepada siapa? Ayat ini turun kepada siapa? Pada Nabi Muhammad. Tidak tahu. Ya tak? Maka Allah memerintahkan kan? Disanya. Nabi ini sudah menanyakan. Hai Isa. Allah berkata. Tanyakan pada Isa, apakah pernah kamu mengajak atau menyatakan dirimu dan ibumu itu sebagai Tuhan? Ya. Apakah kamu menyampaikan pada umatmu bahwa kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Mereka kok menyembah kamu, menganggap kamu sebagai Tuhan? Ya. Tidak, Nabi Musa, Nabi Isa tidak pernah mengatakan begitu. Tapi Nabi Isa selalu menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah. Ubudullah, Rabbi wa Rabbukumullah, hambakan dirimu kepada Allah. Bahwa Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Tuhanmu dan Tuhanku Isa itu sama. Jangan kamu menganggap aku sebagai Tuhan. Kita itu punya Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku sama, yaitu Allah. Maka kamu dan aku, Nabi Isa, mempunyai kewajiban menghambakan diri kepada Allah. Mengapa mereka menyembah Isa? Menganggap Isa dan ibunya Musa itu salah satu dari tiga unsur sebagai Tuhan. Maka Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa salisun salasa. Sungguh telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu salah satu dari tiga unsur itu. Ya tak? Enggak, Tuhan ya salah satu tiga unsur, ada ini Isa, ada ibunya, ada Tuhan sang Bapa atau gimana. Lalu Tuhannya sang Bapa saja. Ya. Ya kafir. Kalau kamu menganggap Tuhan sang Bapa, terus Isa menganggap sang anak, siapa menganggap Isa itu anaknya Tuhan juga kafir. Menurut pandangan Islam begitu. Karena Allah itu tidak punya anak. Kalau menganggap Isa itu istrinya Tuhan, apa? Ibunya Musa istrinya Tuhan juga kafir. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Wa lam yakulahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupai. Ya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Satu pun tidak ada. Kalau Allah punya istri misalnya, sama dengan kita, kita ya punya istri. Menyerupai itu? Tidak. Kalau Allah punya, kalau kita punya anak atau kita anggap Allah punya anak, berarti menyerupai. Tidak ada. Tidak ada persamaan sedikit pun. Kalau Allah, kita minta hidup kita itu membutuhkan ketergantungan pada orang lain, butuh pertolongan, Allah tidak butuh. Kalau Allah juga butuh pertolongan orang lain, berarti sama dengan kita. Nah, adapun mereka, Kalau begitu, karena itu disembunyikan oleh orang-orang alim mereka. Maka datangnya Nabi Muhammad, ya, membawa Al-Quran itu mengungkap hal-hal yang disembunyikan oleh orang-orang alim mereka. Ya ahlal kitab, coba dibaca lagi ayatnya itu surat Maidah ayat 15 atau 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Nah, dibaca itu. Surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Ya, itu ya. Ingatkan. Jadi Allah mengatakan, hei ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, telah datang kepadamu Rasul kami, maksudnya Muhammad. Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Yubayyinu lakum. Ya, di situ kan, di tangan. Qadja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Sudah datang Rasul kami Muhammad membawa Al-Quran itu yang menjelaskan, mengungkap dari banyak isi kitabmu yang kamu sembunyikan. Yang kamu sembunyikan. Maka kalau orang-orang yang orang awamnya tidak mengerti karena isi kitab aslinya itu disembunyikan. Ya. Sampai dia menuhankan Isa. Itu karena yang aslinya bahwa Tuhannya kamu dan Tuhannya Isa itu sama Allah itu tidak ngerti dia. Sama dia mengkufuri kenabian Nabi Muhammad. Karena yang menerangkan di kitab sucimu yang menerangkan kenabian Nabi Muhammad kamu sembunyikan. Wong Allah sudah menjelaskan, kamu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, sebetulnya kamu itu tahu kalau Muhammad itu sebagai nabi. Pengetahuanmu kepada Muhammad sebagai nabi sama dengan pengetahuanmu kepada anak-anakmu sendiri. Itu diungkap dalam Quran. Maka kalau kamu tidak mengakui atau seolah tidak mengerti kalau Muhammad itu nabi, berarti kenabian Nabi Muhammad yang disebut di kitab sucimu, kamu sembunyikan, kamu delikke. Coba diungkap lagi 146 Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Yang telah diberi kitab Taurat maupun diberi kitab Injil, terus mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, mereka itu sebenarnya yang telah diberi Taurat, diberi Injil, itu mengenal kalau Muhammad itu Rasulullah. Mengenal Muhammad itu Nabiullah, Nabi Allah, Rasulullah. Kenal. Seperti kenalnya seorang bapak pada anak-anaknya sendiri. Sehingga orang ahli kitab yang diberi kitab Taurat, maupun diberi kitab Injil itu mengerti betul kalau Muhammad itu Nabi. Nah sampai orang-orang ahli kitab tidak mengerti ya, kenabian Nabi Muhammad yang disebut di kitab sucimu disembunyikan oleh orang-orang alimmu. Maka akhirnya tidak tahu kamu. Nah, maka orang Islam dilarang oleh Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Cara beragamamu jangan, cara beragamamu, kamu orang Islam jangan mengikuti seperti orang-orang ahli kitab beragama. Ya, mereka hanya mengikuti orang alim-alimnya saja. ya, tidak mau buka kitab sucinya. Karena lama tidak buka kitab sucinya, maka isi kitabnya disembunyikan, tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya cara beragama tidak ikuti kitab suci, ikuti ulama-ulamanya saja. Orang-orang alim mereka. Seolah-olah sumber agama itu dari orang alimnya saja, begini, begitu. Orang Islam ya begitu. Kalau tidak mau kembali buka Quran dan sunnahnya betul, menggugu para ustad-ustadnya saja, nah, kamu bisa tertipu. Ya, yang sebetulnya di dalam Al-Quran ada, tidak pernah diungkap dan diterangkan, nah, seolah-olah kamu sudah mengatakan tidak ada. Agama itu seolah-olah apa yang dikatakan oleh ustadmu. Walaupun ustadmu tidak mengambil dasar dari Quran dan sunnah nabinya. Ini orang ahli kitab ya begitu. Diterangkan sampai-sampai Isa anaknya Maryam itu dianggap sebagai Tuhan, disembah-sembah. Paling tidak dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal kamu sudah diterangkan oleh Allah, kamu tuh kenal kalau Muhammad itu nabi, Muhammad itu rasul. Seperti kenalmu kepada anak-anakmu sendiri. Jadi layaknya orang tua itu kepada anaknya kenal betul gitu loh. Maka sampai tidak kenal kalau Muhammad itu nabi itu berarti kamu tidak membaca kitabmu atau isi kitabmu sudah kamu sembunyikan kenabian Nabi Muhammad itu. Nah, itu kan? Maka itu tadi. Ya. Kok mereka sudah nyembah Isa sebagai Tuhan itu, maka dinyatakan, apakah kamu mengajarkan kepada mereka, kamu mengaku bahwa aku Isa dan ibumu sebagai Tuhan, apa kamu menyerukan begitu? Isa langsung menjawab, Maha Suci Allah, tidak, sama sekali saya tidak menyerukan begitu. Kalau saya menyerukan begitu, tentu Allah yang Maha Tahu tentu mengetahui. Saya menyuarakan, menyerukan pada mereka seperti yang Allah perintahkan kepada saya, yaitu hambakanlah dirimu kepada Allah. Allah itu siapa? Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa Rabbukumullah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Maka hambakan dirimu kepada Allah. Maka, ya, saya akan menjadi saksi selama saya masih di tengah-tengah mereka. Ini selama Isa masih hidup, beliau tidak akan mau disembah-sembah dipakai Tuhan, tidak akan mau. Ya. Nah, kecuali kalau saya nanti sudah engkau wafatkan, engkau matikan, terserah umat itu nanti kamu yang menjaganya. Allah yang akan menjadi penjaganya. Selama Isa masih hidup, saya akan katakan Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan tidak boleh kamu menyembah aku Isa sebagai Tuhan, tidak boleh. Selama saya hidup, akan saya jaga, saya luruskan. Nah kalau saya nanti sudah mati, itu urusan Allah yang akan menjaganya. Nah, gitu kan? Jadi Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, perkara sampai sekarang dianggap sebagai Tuhan itu bukan salahnya Isa. Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apalagi? Nah, kemudian masalah apa tadi? Isa itu wafatnya apa seperti layaknya manusia? Ya, apa diangkat, diwafatkan saat jasadnya? Dan memang yang mati itu jasadnya kok. Ya, matinya di mana, Isa itu dikubur di mana, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah. Ya. Dalam Islam tidak meyakini kalau Isa itu matinya di apa? Disalib. Dalam Quran dijelaskan, ya, yang disalib itu subbihalahu, orang yang diserupakan dengan Isa. Bukan Nabi Isa, jadi ketika dikerumuni mau disalib itulah ada di antara mereka ada yang diserupakan dengan Isa oleh Allah, maka dia yang ditangkap, akhirnya disalib, dianggapnya Isa betul. Isa diangkat oleh Allah, diangkat itu artinya diangkat, diselamatkan dari kerumunan manusia yang akan membunuh Isa itu diselamatkan. Itu ada yang beranggapan bahwa Isa itu sampai sekarang belum mati, wong diangkat oleh Allah dibawa ke surga itu enggak mati sampai sekarang, nanti akan turun lagi menjelang kiamat nanti. Lah sekarang Isa di mana? Nah. Ada orang yang tidak meyakini kalau Isa itu sudah wafat. Kalau Isa mesti wafat, mesti ada kuburannya di mana? Oh, masalah kuburan banyak nabi yang tidak diketahui kuburannya. Banyak yang tidak ketahui di kuburannya, banyak juga yang tidak tahu wafatnya, banyak yang tidak tahu. Apa setiap apa Al-Qur'an akan menjelaskan satu persatu nabi matinya di sana, kuburannya di sana, apa begitu? Tidak. Kuburannya Nabi Nuh ya ning dita. Di mana kuburannya? Kuburan Nabi Soleh, kuburannya Nabi Hud, kuburannya Nabi Idris. Malah ada yang meyakini Nabi Idris itu pernah merasakan ya, neraka. Terus bareng masuk surga, karena Nabi Idris kasih Allah, ini masuk neraka. Yang masuk neraka, tidak tahan lama, ya Allah saya Nabi sudah sekian saja. Terus kepengen rasa ke surga. Terus di tuntun Allah, ya malaikat ngutus Allah, masukkan dia ke surga. Kita masuk surga, disuruh keluar enggak mau. Malaikatnya bingung. Lapor, ya Allah, ini Idris tidak mau keluar. Ya, katanya, Idris ketika diajak keluar, katanya, karena orang di surga itu kan selama-lamanya. Kholidina fiha abada. Lah saya sudah di surga kok mau dikeluarkan. Enggak bisa itu, Allah sudah menetapkan di selama-lamanya. Nah, malaikatnya bingung tuh, tadi katanya mau ngerasa ketok, lah barang ra gelem metu. Sampaikan pada Allah, akhirnya Allah, oh ya biar itu memang kasih saya biar di surga. Jadi ada yang meyakini surga itu sekarang sudah ada penghuniannya satu Idris tok. Apa begitu? Itu cerita. Mbok itu yang disik ceritanya kalau ngerti tidak tahu saya. Nah, maka masalah kuburannya Isa enggak tahu itu enggak tahu, kuburannya Nabi Idris yang enggak tahu. Jadi surga enggak, kalau kita meyakini Nabi Idris itu sudah di apa tidak di surga, tidak sekarang Nabi itu ya sudah wafat, di mana tempatnya tidak diberitahu kok. Enggak diberitahu. Surga itu belum ada penghuninya. Wong surga itu dihuni nanti setelah hari kiamat nanti. Dan nek surga wis ana penghuninya berarti wis ana mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang merasakan keindahan surga. Padahal Nabi kita Muhammad mengatakan la ainun ra'at wa la udunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada hati yang merasakan nikmat keindahan surga itu belum pernah ada. Nah, kalau Nabi Idris sudah ada, ya, berarti dia sudah. Nabi Adam juga begitu. Nabi Adam kena pernah di surga terus diusir karena makan buah larangan itu. Nah, berarti Nabi apa yang ngerasakin no. Itu anehnya lagi. Lalu Nabi Adam kok diusir karena makan buah larangan. Karena dibujuk oleh siapa? Iblis. Lah surga berarti ada iblis sih barang. Surga kok ada iblis? Surga kok masih ada buah larangan? Padahal besok kata Allah, orang di surga itu semua tidak ada syariat. Halal semua. Khomer-khomer yang haram itu pun nanti di surga jadi sungai khomer. Tidak ada yang haram. Semuanya halal. Tidak ada. Tadi surga itu sudah tidak ada syariat lagi, tinggal memetik syariat itu di dunia ini. Di surga, di neraka, dan tidak ada syariat. Ya. Tinggal memetik buah hasil yang dilakukan di dunia ini. Nah, begitulah. Apalagi? Halaman 6, surat Ali Imran, ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kebanyakan orang merasa sukses kalau sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan harta yang melimpah. Agama hanya untuk sampingan saja kalau sempat. Mereka tidak mendasari anak-anak dengan pendidikan agama. Mereka lebih bangga kalau anak-anaknya unggul dalam hal keduniaan. Bagaimana Ustaz agar untuk ke depan mindset mereka berubah sehingga negeri ini menjadi negeri yang baik? Kamu enggak usah mikir mereka. Pikirin awakmu dhewe wae. Ya toh? Memang yang sekarang ini orang mengatakan yang disebut sukses, orang sukses itu kalau itu ekonominya, hartanya banyak, ya enggak? Pangkatnya tinggi, mempunyai jabatan yang terhormat, ya itu yang dikatakan orang sukses. Maka untuk mencapai kesuksesan itu, ya itu aja yang diarah, itu aja. Kalau sudah tercapai itu, jadi orang sukses. Kemana-mana dikawal, kemana-mana dihormati. Ya, mobilnya mewah, tidak hanya satu. Supir wis eneng, buka pintu mobilnya dibuka ke, nutup ditutup ke. Udah tak? Wis ora ngopo-ngopo to? Lah membuka wis dibuka ke kok, nutup ditutup ke. Apalagi? Wes kari enak-enak tok, abane begitu. Itu orang sukses. Pandangan orang sekarang umumnya seperti itu. Ya biar dong dia merasa suksesnya begitu. Ya. Tapi orang yang beriman, jangan terpercaya yang begitu itu. Jangan terpercaya. Mobilnya banyak, sukses. Ya tak? Malah satu mobil, oh bukan mobil, sepeda motor. Sepeda motor aja harganya berapa miliar gitu loh. Urung sempat numpai. Udah, urung sempat numpai. Itu hadiah, sepeda motor. Mobilnya mewah. Wes, sudah sukses. Wes tercapai itu semua. Sekarang reso. Reso nganggu. Ya. Ada yang stroke, ada yang sehat, tapi terpaksa tidak boleh tidur di rumah rento. Suruh tidur di mana? Ya, di Hotel Prodio. Wah, panggil, nanti panggil KPK, panggil ini, ya sudah. Tapi kamu sudah pernah sukses. Nah, maka itulah Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kalau sukses hanya dapat mencapai jabatan tinggi, bareng wis rampung lin jabat mlebu penjara. Ya. Harta banyak, bareng wis rampung lin jabat hartanya disita. Ya ta? Sukses apa? Lah yang begitu itulah. Kalau kamu merasa dengan dunia itu mensukseskan hidupmu, ketahui itu dunia itu kesenangan yang menipu. Maka Allah mengatakan la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam. Coba dibaca ayatnya. Al-Baqarah surat Al-Imran 85 ayat 196 197. La yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya. Jangan kamu orang beriman, jangan terperdaya. Jangan kepingin, ya, orang kafir. Lah itu kan orang kafir. Saya tidak pengin orang Islam. Kalau orang Islam itu tidak mencari, kalau orang yang beriman tidak mencari kebahagiaan hidup itu di dunia. Karena Allah telah mengarahkan ya ayyuhallazina amanu, Allah memerintahkan orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah. Wabtaghi ma ataqallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu nanti di kampung akhirat. Kalau orang yang beriman mencari bahagia hidup itu di akhirat. Apa enggak boleh memiliki dunia? Wala tansa nafsibaka minad dun. Dunia jangan dilupakan. Kalau kamu ingin mencari bahagia hidup di akhirat, tapi tidak melupakan hidup di dunia, cara mencari dunia tidak seperti orang kafir tadi. Tidak mengenal halal haram, pokoknya saya dapat banyak itu aja. Mbuh entuk sing endi, ndak peduli halal maupun haram. Ndak peduli ini miliknya siapa, ndak peduli cara yang saya tempuh itu halal atau haram, ndak peduli. Kalau orang Islam yang dicari dengan cara yang halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Mencari rezeki itu yang halal dan yang baik. Bukan hanya menjadi asal banyak saja, tidak. Sedikit tapi halal lebih membawa berkah daripada banyak tetapi tidak halal. Ya, rezeki yang tidak halal itu di dunia pun tidak bisa menenteramkan hatimu. Sekarang apalagi dengan adanya KPK mulai bergerak ini. Sekarang misalnya yang ketangkap saya apa namanya? Weh. Orang yang belum ketangkap tapi ada kaitan dengan saya ketika meraut rezeki tadi, mengkorupsi ada kaitan, wis deg-degan walaupun belum konangan. Wah, wis konangan iso akhirnya nyakot aku iki. Nyakot aku ya bingung sudah. Weh. Jadi mempunyai harta banyak tapi hatinya tidak tenang karena merasa tadi saya katakan kan, kamu tidak bisa menipu Allah, tidak bisa menipu dirimu sendiri. Kamu punya harta banyak itu untuk mukung nanti coba. Ya, nanti Nabi kita mengatakan manusia belum bisa bergerak kakinya sebelum menghadapi pertanyaan 4 perkara. Salah satu di antaranya, kamu dapat harta dari mana, kamu gunakan untuk apa. Harta yang diperoleh pun nanti ditanya kok, bukan duit. Rumah mewah banyak itu kok ngendi? Hasil dari mana? Kamu pegawai negeri gajimu berapa sebulan? Lah ini yang ngumpulkan SIM itu kok. Udah. Dapat harta dari mana? Ya, diurus semua oleh Allah nanti. Setelah itu kamu gunakan untuk apa? Itu diurus juga oleh Allah. Latus aluna yauma idin anin naim. Maka jangan berbangga-bangga hati. Ya, kalau kamu punya harta banyak, apalagi zaman sekarang itu, sing dihormati sekarang itu hartanya. Ya, ada orang kaya, walaupun dia itu hasil curian kekayaannya, itu lebih dihormati daripada orang yang melarat, tidak punya harta, tapi dia orang yang beriman, disepeleke. Gitu. Maka kalau pandangan dia seperti itu biar mereka, biar bisa menikmati. Kalau orang-orang kafir, kalau tidak begitu malah rugi. Dia hidupnya itu ya untuk di dunia. Dia mengatakan meyakini hidup itu ya di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Kehidupan sana itu enggak ada. Mula mumpung urip nek kowe orang ngono malah rugi. Ya, sebab apa? Enggak ada harapan di akhirat kok. Ya mumpung urip wis sak karep-karep. Maka Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu terperdaya dengan geraknya orang-orang kafir. Kebebasannya di dunia ini mau apapun diberi kebebasan. Katakan oleh Allah, mata'un qalil itu kesenangan yang sedikit. Entah dia bisa menikmati kesenangan sedikit duniawiyah tadi. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian saya paksa dia harus menjalani masuk jahannam. Ya, wabi salmihat, jahannam itu tempat yang seburuk-buruknya untuk tempat tinggal. Nah itu, maka kalau orang yang beriman, bahagia hidup itu nanti di akhirat. Di akhirat. Sadar, apa yang dimiliki itu tidak ada manfaatnya. Kita nanti kalau sudah mati aja tidak ada manfaatnya kok. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kalau Allah sudah memanggil kita, ruh kita diambil oleh Allah, harta kekayaan kita, mobilnya mewah berapa, rumahnya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa, ya, perusahaannya berapa, udah enggak ada manfaatnya semua. Malun wala banun, dan anak cucunya. Anak cucunya ada yang jadi ketua mahkamah konstitusi, ada jadi mahkamah agung, jadi yang jadi hakim agung, jadi jaksa agung, pokoknya agung kabeh lah. Agung kabeh. Ya. Itu enggak ada gunanya nanti. Di setelah kita dipanggil oleh Allah, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Enggak bisa menolong apapun. Di hadapan Allah bertanggung jawab sendiri. Hasil yang kita peroleh tidak halal, panggilkan anak-anakmu yang agung-agung kabeh tadi. Enggak bisa apa-apa. Ya, Allah enggak takut. Dan akan ditebus karena anakmu urunan kabeh nguruni nggo nebus kamu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin sayan wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Takutlah kamu kepada suatu hari. Kalau manusia sudah mati nanti, ya dah. Hari itu seorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun. Tidak ada tebusan yang bisa diterima. Tidak ada syafaat yang bisa memanfaati pada dirinya. Dan tidak akan ditolong. Jadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Anakmu kiai. Anakmu ulama. Anakmu ustad. Anakmu nabi sekalipun. Tidak bisa menolong. Anaknya nabi rasa nolong apa mereka anaknya gali. Ya. Nabi tidak bisa menolong. Ya. Sing agung-agung apa yang mau ya rasa nolong. Wong sing agung-agung kuwi nanti kalau di dunia itu wis konangan KPK wis dadi asap kok. Wis ora iso agung meneh. Apalagi di akhirat, apa yang diharapkan? Nah, maka cari bahagia hidup di akhirat. Perkara orang-orang begitu ya biarkanlah, didoakan aja mudah-mudahan eling, sadar dunia ini hanya sementara, ya. Kadang-kadang orang masih mengejar dunia, maka Nabi kita mengatakan dunia dan akhirat itu kejar-mengejar. Maka orang yang mengejar dunia, malaikat mengejar kamu dari belakang. Dunia yang kamu kejar belum tertangkap, sudah ditangkap oleh malaikat maut. Sehingga kamu mati, duniamu belum kecekel. Tapi kalau kamu hidup mengejar akhirat, duniamu disertakan. Dibaca surat Asy-Syura ayat 20. Kalau hidup mengejar akhirat, dunianya disertakan oleh Allah. Maka mati mendahului, ya, mati dunianya dapat serta juga. Jadi dapat dunia dan dapat akhirat dan dunianya pun dapat. Tapi kalau orang hidup pikirannya dunia, bangun tidur pikir dunia, bangun tidur dunia. Dunia yang kamu kejar, yang kamu pikir belum tertangkap, kedahuluan mati ya. Tidak sempat mencari bekal untuk akhirat, sudah mati dulu. Sehingga duniamu tidak tertangkap, tidak berhasil. Akhirat tidak punya sangu apa-apa menghadap Allah, rugi dunia akhirat. Dibaca surat Asy-Syura. Surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya, itu kan? Siapa hidup ini mencari keuntungan hidup di akhirat. Maka Allah arahkan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah kebahagiaan, keuntungan itu di akhirat kelak. Kalau kita hidup mencari keuntungan di akhirat, saya tambahkan. Allah katakan tambahkan. Artinya dunianya disertakan. Jadi orang yang hidupnya mengejar bahagia di akhirat itu dunianya tidak kesayak-sayak. Enggak, dunianya disertakan oleh Allah. Artinya akhiratnya didapat, dunianya pun didapat. Tapi siapa yang hidup mencari keuntungan di dunia saja tanpa memikirkan bekal hidup di akhirat, padahal dunia itu bagaimanapun juga kata Allah itu mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Lah kok kamu cari? Maka kamu akan tertipu oleh dunia itu. Wa malahum fil akhirati min nasib. Karena hidupmu hanya mencari dunia, dunia, dunia aja. Tidak pernah pikir bekal hidup di akhirat. Maka akhirnya di sebagian dunia diberikan oleh Allah. Tidak semuanya. Kita mencari di dunia itu kepengen apalah. Ya, kepengen apa? 10 macam keinginan kita di dunia mungkin hanya satu diberikan oleh Allah. Tidak semua tercapai, tidak. Ya. Nah di akhirat kamu tidak dapat bagian. Nasib itu bagian. Wa malahu fil akhirati min nasib. Maka bagi mereka tidak ada bagian di akhirat. Ya. Nah, dunia tadi yang dikejar diberikan sebagian oleh Allah. Tidak semuanya. Mungkin punya keinginan 10 hanya diberi 1 oleh, atau 2 oleh Allah. Di akhirat kosong. Nah maka itu kalau orang yang beriman cari bahagia hidup di akhirat. Bukan berarti mungkur neng kadonya tidak mau dunia, tidak. Dunia mau tapi akhirat jadi tujuan. Nah, kalau mencari bahagia hidup di akhirat, mencari dunianya pun hati-hati, tidak asal dapat banyak. Walaupun diberi, tanya dulu dari mana yang diberikan pada saya. Ini uang halal apa haram? Kamu dapat dari mana? Usulah pokoknya tomponan rendah. Kalau tidak jelas saya enggak mau. Ya. Banyak orang yang mau nompo orang ngerti barang anu katut itu banyak. Di dunia aja sudah ikut sengsara apalagi di akhirat. Nah makalah. Tidak usah memikir orang semacam itu. Pikir awake dhewe ku angfusakum wa ahlikum. Nah lari kita jaga diri kita. Ya, kita jaga keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai masuk neraka. Tersentuh pun jangan. Apalagi sampai masuk, wes ora iso metu kowe. Nek urung ana entuk mlebu bolongan dom. Kan gitu kan? Itu boleh, kamu percaya boleh, tidak percaya boleh. Wong Allah yang mengatakan fa masyaafal yu'min wa masyaafal kufur. Siapa mau beriman silakan iman. Kamu kafir enggak percaya silakan, enggak apa-apa. Allah menjanjikan semua orang yang sudah masuk neraka jangan harap masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Unta masuk lubang jarum kalau Allah mengendaki bisa enggak? Bisa, mulan tenono. Ya kan? Semua kalau kamu mengatakan makanya ada dua pendapat. Ya, ayat mengatakan orang tidak mungkin masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum bagi orang yang sudah masuk neraka. Yang satu berpendapat itu maksud ayat itu tidak mungkin. Tidak mungkin masa unta bisa masuk lubang jarum itu maksud Allah itu tidak mungkin. Jaluk kamu sudah masuk neraka kok mengharapkan surga itu maksudnya tidak mungkin gitu loh. Yang satu berpendapat kalau Allah menghendaki ya bisa gitu loh. Ya, Allah menghendaki unta masuk lubang jarum bisa. Gajah aja masuk lubang jarum bisa kalau Allah menghendaki kok. Ya bisa. Ya, bisa kalau Allah menghendaki. Namanya timbul pertanyaan lagi, kira-kira Allah menghendaki enggak unta masuk lubang jarum? Jangan dikira-kira. Mesti bisa Allah. Pasti Allah itu pasti bisa. Tetapi juga pasti Allah tidak menghendaki lagi. Loh kok bisa pasti? Dasarnya apa? Karena Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya, sunnah Allah, ketetapan Allah tidak akan mengalami perubahan. Allah sudah buat ketetapan tidak mungkin mengalami perubahan. Unta yang sebesar itu bisa masuk jarum itu tidak mungkin. Kalau unta sebesar itu masuk lubang jarum yang kecil berarti mengalami perubahan. Unta ini mungkin jadi kecil. Jarumnya jadi apa begitu? Tidak mungkin. Tapi itu bahasa itu ya sudah, monggo. Maka kalau kita mau beragama, mencari bahagia hidup di akhirat ini, jangan bercita-cita saya mau masuk surga, walaupun harus lewat neraka dulu. Jangan. Nek baca lewat neraka, kon ngenteni lo unta masuk lubang jarum. Ya, kita ingin masuk surga tanpa masuk neraka, harus itu. Masa lewat masuk neraka? Siksa napi neraka paling ringan tuh kalau delamaan kaki ngidak bara api di neraka net gitu aja otaknya ini mendidih. Mau berani kamu ngalami gitu. Terus kamu tidak akan diakhiri masuk surga. Tunggu kalau sampai ada unta masuk lubang jarum. Kalau belum ada ya tunggunin saya. Apa begitu? Nah, silakan kalau mau percaya begitu ya silakan. Apalagi? Berasal halaman 8 pada surat Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu kullatamunnu 'alayya islamakum barillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat ini mohon dijelaskan. Jadi itu ya, ada sementara orang diseru didakwai untuk masuk Islam, dia mau menerima masuk Islam. Tujuannya seolah-olah dengan masuknya Islam dia itu menyenangkan yang ngajak tadi, gen gawe lego sing ngajak gitu. Ya ta? Nabi Muhammad menyeru umat manusia kepada Islam mau menerima, seolah-olah itu memberi nikmat kepada Nabi, memberi penyerunya tadi biar seneng, saya tak melu, tak gelem biar seneng. Nah, maka Allah mengatakan, Nabi disuruh menyatakan, katakan Muhammad, ya, jangan kamu merasa memberi nikmat kepadaku dengan masuk Islammu tadi. Tetapi ketahuilah, kamu mau masuk Islam itu Allah telah memberikan nikmatan kepadamu dengan keislamanmu. Jangan dibalik. Sebab kamu mau masuk Islam, saya ajak masuk Islam, kamu mau tidak mau itu saya tidak rugi apa-apa. Kewajiban Nabi hanya wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajibanku hanya menyampaikan kebenaran yang nyata. Adapun penyampaian saya itu kamu terima, boleh. Kamu tolak, boleh. Seperti firman Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman kepada yang saya sampaikan atau kamu tidak beriman? Kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman? Boleh. Al-haqqu mir rabbikum. Waman syafal yu'min. Waman syafal yakfur. Kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman silahkan beriman. Siapa mau kafir silahkan kafir. Itulah. Jadi jangan sampai kalau kamu jadi orang beriman merasa menyenang-nyenangkan yang menyeru. Yang menyeru itu diterima atau tidak seruannya, dia sudah mendapat pahala dari Allah. Kalau seruannya kepada kebaikan kamu terima, kamu yang mendapat nikmat dari Allah dengan keislamanmu itu, dengan keimananmu. Kalau kamu menolak, diseru kepada kebenaran menolak, kamu yang rugi. Maka begitu. Nah itu dakwah itu harusnya begitu. Jadi saudara-saudara datang ke sini, jangan menyenang-nyenangkan saya. Ini ada rombongan, selamat datang ya, dari Jatisrono, Batu Gede, 43 orang. Batu Gede ini bukan Batu Cilek ya. Cabang Ungaran, Kabupaten Semarang, satu bis, ibu-ibu semua. Ya. Dari Wanadadi, Banjarnegara, satu bis. Cabang Karanganom, 2. Klaten, satu bis. Cabang Tegowanu. Tegowanu Purwadadi ini ya, 20 orang. Binaan Metuk, Mojosongo Boyolali, 30 orang. Cabang Tembalang Semarang, 50 orang. Rombongan dari Wates Kulon Progo, 23 orang. Rombongan Sawangan Magelang 16 orang. Cabang Berbek Nganjuk satu bus. Cabang Pakem Jogja dua bus tambah 4 mobil. Tapi bis maksudnya tempat mobil. Bis itu ya mobil. Ini tempat mobil maksudnya bukan mobil bis gitu loh. Mobil kecil ya. Cabang Kedunggalar 1. Kedunggalar 1, Ngawi 2 bus. Cabang Jatiroto Wonogiri 20 orang dari ibu-ibu. Tadi belum ada yang cabang dari mana tadi, Lampung Barat tadi mana tadi? Nanti Lampung Barat itu daerah mana? Ya, namanya mana Kak Lampung Barat tadi? Ya? Liwa, Ustaz. Liwa. Lampung Barat. Tadi rombongan dari Lampung Barat ada tadi. Ada ibu-ibunya juga tadi. Lampung Barat. Ya, ada lagi yang dari mana tadi? Sekarang ini yang di Lampung kami kirim guru ke sana, gabungan dari pusat. Tempatnya di mana, Bu? Ada yang tahu? Tempatnya kalau kemarin di Sukabumi mana itu loh. Nah, Kota Bumi. Nah, sekarang ini saya kirim ke sana gabungan lagi. Ya, tempatnya di mana itu kemarin berangkat bareng saya. Pak Narjo, ya, saya kirim ke sana. Bareng saya kemarin saya ke Jakarta berangkat pagi bareng Pak Narjo itu. Kemudian Pak Narjo 14 untuk ke Lampung. Saya berhenti di Jakarta. Saya pulangnya tidak ngerti saya. Ternyata bareng DPR RI. Ya, tapi dia orang penting. Tengok ini tempat. Tempatnya di eksekutif. Saya di... Tidak tahu ya. Jadi tempatnya di kursinya besar-besar itu. Saya cukup nyepit-nyepit itu aja. Atau bareng anggota DPR RI. Juga bareng Mbak Mega, ternyata Mbak Megawati juga satu pesawat, tapi ya enggak kenal longgone beda. Saya pengawalnya, saya di belakang kok, beliau di depan. Ya, yang orang penting-penting kan di bagian depan dekat pilotnya, yang orang penting kan di buntutnya saja. Aduh, saya taunya kalau Mbak Mega itu di turun di bandara itu ternyata dijemput oleh gubernur. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Ya, iya bukan Mbak Mega, Mbak Puan. Puan Maharani. Gantinya Bu Mega rencananya. Terus dijemput Pak Wardoyo, Bupati Sukoharjo. Ketemu di sana. Ya, ada apa nih? Ini Mbak Puan. Mau ke Wonogiri, Jati Srono apa kemana Wonogiri itu. Terus juga Pak Marzuki Ali ternyata. Marzuki Ali tadi malam malah ke Solo ini, entah nginepnya di mana. Saya cuma lewat pengawal, lihat pengawalnya mobil wing-wing, wah Pak Marzuki Ali. Itu ketua DPR. Nah, tadi anggota DPR-nya bareng saya. Ketuanya disik ternyata. Entah kemana Pak Marzuki Ali. Nah itulah, itu kehidupan dunia ini. Jadi jangan sampai kita hidup ini ya bingung menghadapi kenyataan itu. Maka rombongan yang datang ini dari jauh-jauh ini berapa biayanya kalau dipikir? Yang membiayai siapa? Nah, rombongan banyak ini dari jauh-jauh datang ke sini, setelah sampai di sini, jangan merasa tak teko kono keh ben ustadz seneng. Setelah memberi nikmat, coba nek aku ra teko sing ngisi sapa. Nah, seolah-olah datang di sini itu memberi nikmat, jangan. Tapi saya kenalkan ayat ini tadi, bapak-bapak, ibu-ibu rombongan jauh-jauh datang ke sini itu, kamu semualah yang mendapat nikmat dari Allah. Ya, karena mendapat nikmat dari Allah walaupun jauh biayanya banyak, meninggalkan keluarga, yang warga yang tidak diajak, yang terpaksa tinggal di rumah, kehilangan sangu, ya. Itu karena nikmat dari Allah. Bisa yang menggerakkan hatinya diberi uang oleh Allah, diatari oleh Allah, bentuk nyarter bis untuk datang di pengajian ini. Kok tidak untuk nyarter bis ke Tawangmangu atau ke tempat-tempat rekreasi sana? Ya, rekreasinya kok di sini. Ya, itu kenikmatan. Nikmatan dari Allah. Nah, maka itu jangan merasa memberi nikmat yang mengajak kamu, yang menyeru kamu. Saya diseru lewat radio. Saya datang biar seneng lah. Justru datang ke sini itu Allah memberi kesenangan kepada kalian. Nah, itu maksud ayat tadi. Jadi kalau kita mau ya dipanggil untuk mengikuti Islam ini, mempelajari Islam dari sumbernya Islam, kita terpanggil, jangan merasa memberi nikmat yang memanggil, yang mengajak. Tapi Allah telah memberi nikmat kepadamu dengan menunjuki hatimu kepada keislaman. Menggerakkan hatimu untuk mempelajari sumbernya Islam. Walaupun jauh pun ditempuh, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang begini tidak akan dirubah oleh Allah. Dibaca surat Al-Anfal 53 itu. Kecuali kalau kita sendiri yang merubahnya. Surat ya. Al-Anfal, nomor surat 8, ayat 53. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba itu ayat dirasakan. Allah memberi nikmat kita semua yang hadir di sini, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan dana. Ya. Jauh-jauh ada yang dari Lampung, dari yang tadi saya sebutkan lagi. Ada yang dari Pontianak, ya, ada yang dari Medan, semua ini, yang dari seluruh. Nanti setelah ini kan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan seluruh Indonesia, ya, dari Bali sampai dari Aceh sana. Hanya Aceh yang belum bisa ajak datang, tapi selalu ada. Itu setiap Ahad siang, tar pertemuan Ahad pagi, selalu dari seluruh Indonesia pengurus MTA ada. Coba kamu bayangkan, hari Minggu itu mestinya hari libur panjang, tapi bagi pimpinan-pimpinan NTA seluruh Indonesia, hari Minggu adalah hari jihad. Pengajian Ahad. Maka jihad pagi, pengajian Ahad pagi diteruskan, nyambung, untuk membicarakan kemajuan. Apa yang terjadi, hambatan apa, kelancaran apa, itu yang jadi. Bicarakan di sini, maka ente tidak pernah adakan munas, musda tidak kenal. Tiap minggu sudah munas dan sudah musda. Bayangkan itu, gak sing ragati sopo nek rambahe setan. Susah orang mikir gitu, susah. Coba organisasi-organisasi yang besar itu suruh mengadakan pertemuan setiap minggu coba. Ya. Tiap minggu, wes toh. Kasih transport sekali. Kasih hidangan, minum, roti, dan sebagainya makan. Ya, kalau kita lihat, kadang-kadang lihat di TV itu ada sake ini. Ya. Kalau sidang pleno DPR itu banyak kursi yang kosong. Ada yang datang pun ngantuk. Sampai ada nyanyian tuh. Ya tak? Wakil rakyat bukan, apa itu? Paduan suara. Ya. Bagi rakyat itu bukan paduan suara. Ya, toh. Malah paduan suara ngertinya hanya lagu setuju gitu loh. Sindiran yang kuat itu. Tapi tidak semua begitu. Wakil rakyat yang baik-baik ya ada. Ya. Cuma begitu, maka kalau kita milih ya yang baik-baik. Ya. Oh, itu kan maki rakyat. Sidang tuh nek sidang di ada uang sidang tanda tangan. Entuk duit. Lah kok kon tekoe wegah to. Ada dibiayai. Nah, saudara-saudara, pimpinan-pimpinan cabang perwakilan sak Indonesia MTA itu sidangnya tiap minggu ora enek sing biayai, neng kene ora disuguh roti. Paling apa tuh? Suka apa? Jangan bobor. Jangan bobor. Ya. Jangan asem. Wah, itu nek mangan dokoh-dokoh ora jamaah. Jangan bobor karo karak. Wah. Itu yang datang. Itu ajek tiap akad tidak pernah tidak. Malah kadang-kala mungkin sing adoh-adoh wis gandeng wis. Ya, kesel keluwen, wah lha kok ada wakil rakyat do melu mangan ning kono. Gabung walaupun bukan itu pertemuan ikut gabung makan juga. Ya wis ora apa-apa. Berkahnya tadi coba. Berkah selalu cukup terus Allah berikan. Lah itu dananya dari mana? Nah, kowe mikir dananya dari mana nentek kowe mesti mumet ora ketemu. Wes aja cah mikir kuwi wes. Nek melu ngaji melu ngaji gitu aja ta. Nanti kamu akan tahu sendiri. Ya itu. Ya ini semuanya itu nikmat dari Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah seperti ini kata Allah tadi dalam surat Al-Baqarah 53, tidak akan dicabut, tidak akan dirubah, tidak akan dihilangkan oleh Allah. Ya. Kalau sampai nikmat itu hilang karena kamu sendiri yang menghilangkan. Coba dibaca sekali lagi artinya itu, dicamkan itu. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada notnya di situ dibaca. Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Ya kan? Selama orang yang diberi nikmat Allah tadi bersyukur dan tetap taat pada Allah, nikmat itu tidak akan dicabut. Malah akan ditambah oleh Allah. Kalau bersyukur, la in syakartum lazidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Kadang-kadang ada nikmat mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk datang ke sini, suatu kenikmatan. Tiap uang yang kamu keluarkan diganti oleh Allah, ganti yang lebih banyak. Dengan diganti yang lebih banyak. Maka tidak ada orang yang datang ngaji itu malah miskin, enggak, hartamu disuburkan. Apalagi disediakan kotak untuk TV. Bapak-bapak ibu-ibu tampaknya juga memasukkan di situ. Saya lihat, saya hitung setiap, bukan saya yang menghitung, ada laporan yang menghitung itu. Wah, minggu ini dapat 15 juta, kadang dapat 13 juta. Pokoknya naik. Dulu paling banter 4 juta, 3 juta, sekarang ada 15 juta. Ya gue, uangnya siapa yang dimasukkan itu? Ya ta, wis ngaji ya wis nganggo ragat, ijin nyemplungi kotak untuk TV. Radio itu kotak infak untuk sarana dakwah. Mau ditambah ta nikmatnya oleh Allah. Disuburkan. Itu enggak akan hilang janji Allah tadi, akan ditambah selama bersyukur. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberi nikmat tidak bersyukur, oh jangan harapkan tambahan nikmat. Ancaman Allah, azab Allah sangat pedih. Kalau kita keluarkan uang untuk sabilillah, untuk berangkat ngaji, lama-lama bosan, untuk yang lain tunggu. Nanti azab yang akan datang. Kalau untuk kepentingan sabilillah hartamu subur, wajur bisadaqah, disuburkan oleh Allah harta yang dikeluarkan untuk sabilillah itu. Tapi kalau sudah dikeluarkan, yamhaqullah, dimusnahkan oleh Allah. Dimusnahkan. Nah, maka azab Allah nanti datang. Maka nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini jangan sampai hilang. Kita pertahankan, kita syukuri. Nanti tambahan nikmat apa yang Allah akan berikan, kita Tidak usah mengharap-harap, otomatis ditambah sendiri. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad, kalau berjanji tidak pernah mengingkari. Ya. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Memang Allah menyampaikan begitu kok. Kalau ayat-ayat diterangkan, percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi orang yang hatinya beriman, diterangkan ayat Allah, zadadhum imanan. Tambah imannya. Tambah imannya, makin semangat untuk berbuat baik. Makin semangat ngajinya. Makin semangat untuk pengorbanan hartanya di jalan Allah. Karena ayat akan menjadi tabungan di akhirat. Misal. Nabi kita mengatakan, ketika menyembelih kambing, kemudian dagingnya tadi oleh istrinya dibagi-bagikan semua pada tetangga-tetangga. Begitu Nabi datang tanya, masih enggak, masih ada enggak Aisyah dagingnya? Aisyah istri Nabi menjawab, ya Rasulullah, sudah habis semua. Tinggal satu sampil ini, yang lain sudah saya bagikan semua pada tetangga. Nabi apa katanya? Justru itulah yang habis, yang kamu sisakan satu sampil itu yang akan habis. Kita makan, habis sudah. Yang kamu bagi-bagikan itu tidak akan habis, akan bertambah nanti di akhirat. Di hadapan Allah akan diberi balasan yang lebih banyak. Enggak? Maka harta yang kita keluarkan untuk sabilillah itu tidak akan habis, jadi tabungan. Termasuk mencari bahagia hidup di akhirat tadi. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Adapun harta yang kita belanjakan untuk kesenangan-kesenangan yang lain tadi itu yang akan habis. Habis dah. Dikan sepeda motor, misalnya sepeda motor nggo dulan-dulan orang nggo ngaji ya, akhirnya rusak, jadi besi tua. Kalau untuk ngaji, untuk sabilillah, untuk dakwah, ya itu akan semua putaran rodanya sampai banyak habis, tipis untuk perjalanan fisabilillah, dicatat suatu kebaikan di sisi Allah. Diganti kendaraan yang lebih baik nanti. Aja mung terima wedhus. Ning swarga mung arep numpak wedhus jangan. Rugi no. Ning swarga mau tumpakane wedhus. Wong ning donya wae numpak pesawat terbang. Ning swarga mung wedhus itu kan. Apa lagi? Masih di halaman 8. Surat An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza zarabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradhal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan, bagaimana asbabun nuzul ayat tersebut? Dan mohon dijelaskan pada kalimat lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Ini mohon penjelasan. Jadi ya, ada riwayat, di dalam peperangan, ada musuh yang berhadapan, dia kepepet berhadapan dengan tentara Islam. Ketika itu dia akan dibunuh oleh tentara Islam, dia mengucapkan assalamualaikum, memberi salam kepada. Ya. Terus dibunuh aja. Nah, berita ini sampaikan kepada Nabi. Terus turun ayat ini. Maksudnya menegur, walaupun dalam peperangan, kalau orang sudah mengatakan assalamualaikum atau menyebut Allah lah dengan kamu, jangan dibunuh. Dia itu menyampaikan pada Nabi, ya Rasulullah, itu hanya suatu taktik alasan karena akan saya bunuh. Dia mengucapkan begitu untuk selamat, biar menyelamatkan dirinya. Nabi sampai tanya, apa kamu tahu isi hatinya? Apa kamu tahu isi hatinya? Itu berulang-ulang terus sampai orang itu judeklah, ya merasa kecewa sekali. Ya. Jadi dohirnya kalau dia sudah mengucap salam itu sudah, dia orang Muslim. Juga dibunuh dalam peperangan. Nah, yang membunuh tadi alasannya, dia karena sudah kepepet mau saya bunuh terus mengucap begitu, Nabi masih menanya, apa kamu tahu isi hatinya? Jadi sahabat tadi menganggap itu cuma pura-pura, apa kowe ngerti, apa kamu tahu kalau dia pura-pura? Nah, maksudnya apa? Membunuh orang Muslim, haram hukumnya. Tidak boleh. Nabi kan sudah mengatakan sesama muslim itu haramun damuhu wa irduhu wa malu. Haram darahnya. Orang muslim kok kamu tumpahkan darahnya haram. Wa irduhu haram kehormatannya, menginjak-injak kehormatan orang muslim haram. Merugikan hartanya orang muslim haram. Walaupun tadinya dia kafir, setelah dia menyatakan keislamannya, jangan kamu kira itu pura-pura. Apakah makan Nabi menanya, apa kamu tahu isi hatinya? Apa kamu tahu isi hatinya? Itu tanya itu diulang-ulang terus. Orang itu menyesal. Lain dah dengan sekarang kan? Jadi sekarang itu banyak orang ngaku Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. Jangankan cuma mengucap salam, mau jelas ngaji, yang diamalkan, yang dikaji pun Quran, yang dicebut hadis, diamalkan dia juga sholat, sudah puasa, ya, gebuki aja babi. Coba alasannya apa? Alasan di hadapan Allah, kamu merasa lega di sini bisa menyakiti orang Muslim ya, merasa lega. Tunggu balasannya nanti Allah. Tunggu Allah pasti akan beri balasan. Apalagi kalau saudara-saudara yang didolimi itu mau berdoa. Nabi kita mengatakan doanya orang yang dolim, didolimi, orang yang didolimi, tidak ada hijab. Kabulkan doanya. Maka saya anjurkan saudara-saudara yang doanya yang baik-baik sajalah. Doakan yang baik, mudah-mudahan dapat hidayah. Beri pelajaran oleh Allah yang menyentuh hatinya. Coba pengajian jelas. Orang Islam, kamu tidak suka ngaji, boh ya wis rasa melu ngaji. Kenapa kok kamu nyakiti orang yang ngaji? Ini jauh tuh dengan ayat ini. Walaupun ngaku Islam, maka Nabi mengatakan akan datang Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam, identitasnya Islam, tapi amalannya jauh dari aturan Islam. Quran tinggal tulisannya, kitab sucinya mengakunya Quran kitab sucinya. Tapi kalau perbuatannya jauh dengan isinya Al-Quran. Jangankan perbuatannya. Quran dikaji aja dah gak suka. Ngakunya kitab susinya Quran. Tapi kalau ada orang ngaji Quran gak suka. Malah dikatakan wong ngaji Quran itu aliran sesat. Sing aliran selamati sing ora tahu ngaji. Nanti kamu gak pernah ngaji Quran itu aliran selamat. Yang sesat-sesat itu yang ngaji-ngaji Quran itu loh sesat. Ya biar dirasakan. Allah mencatat perbuatanmu, mencatat apa yang ada dalam hatimu, motivasimu apa kamu berlaku begitu, sudah diancam oleh Allah. Nah, tunggu akibatnya. Nah, sudah diyakini ya. Jadi Allah itu betul-betul akan memperhitungkan sesama muslim sampai ya dalam perang itu padahal dibunuh, sudah menyatakan kisah dibunuh. Ketika sampaikan Nabi masih beralasan begitu. Maka turun ayat itu sebabnya itu. Jadi jangan sampai kita praduga. Wis wong mlebu Islam barang. Cik mbak anggap pura-pura. Apa kamu tahu tuh isi hatinya tenanan apa tidak? Apa kamu tahu? Nah, itu pelajaran. Nah, kalau umat Islam itu mengamalkan ajaran Islam secara betul. Wah sudah dunia ini aman, damai. Tidak ada yang seperti ini. Maka melihat perilaku. Yang begini ini menunjukkan betul orang Islam itu sekarang ini hanya kebanyakan hanya mengakunya Islam tapi tidak paham tentang Islam. Kalau paham saja tentang Islam tidak, bagaimana bisa mengamalkan tentang Islam? Maka kita berusaha menjadi orang yang memahami tentang Islam supaya perilaku kita juga sesuai dengan Islam itu sendiri. Apalagi pertanyaan dari brosur cukup. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Umar Bawazir dari Slawi Tegal. Oh ya. Kepada Ustaz, yang pertama, anak saya dengan 4 temannya mengontrak rumah di Solo yang sudah ada pohon mangganya. Kemarin buah mangganya akan dibeli orang Rp400.000. Halalkah uang tersebut diambil anak-anak ataukah haknya pemilik rumah? Waktu anak saya mengontrak, pohonnya tersebut belum berbuah. Kemudian yang kedua, menurut Pak Hendarto, seorang pendengar setia Persada FM di Slawi 1, ada 100 mustamik yang akan siap bergabung dengan kelompok Slawi. Tapi katanya nanti bila sudah ada guru daerahnya, malah mereka berencana akan berkunjung ke Ahad pagi ini dalam waktu dekat. Maaf Ustaz, kira-kira kapan kelompok Slawi dijadikan binaan dan dikirim Ustaz daerah? Saya dan pengurus beberapa bulan yang lalu pernah menghadap kepada Al-Ustaz di kantor. Yang ketiga, bagi para pendengar pengajian ini yang bermukim di Kabupaten Slawi yang ingin bergabung bersama kelompok kami, silahkan bisa menghubungi nomor HP 081-802-882-191 atau 085-742-443-934 atau 0283-332164 dengan saya Umar Bawazir, alamat Curug Pangkal di Slawi. Coba nomor HP-nya tadi diulangi, barangkali yang ada di sini mungkin tidak tahu, tapi yang dengarkan di luar sana, terutama orang-orang yang dekat dengan Slawi sana yang mau bergabung, ya, tapi belum bisa mencatat nomor teleponnya tadi, maka coba diulangi. 081. Pelan-pelan saja ya, 081. 802. 802. 882. 882. 191. 191. Ini berikutnya, nomor satu. Ada lagi nomor yang lain. 085. 085. 742. 742. 443. 443. 934. 934. Masih ada nomor yang lain lagi. 0283. 0283. 3321. 3321. 644. 644. Hubungi Bapak Umar Bawazir di Tegal Slawi, sudah bergabung di sana. Ya, pertanyaannya pertama saya tanya dulu, anak-anak tadi ngontrak itu rumahnya saja atau memang rumah dan pekarangannya? Seperti orang ngontrak rumah itu kan, saya ngontrak rumah ini kan sak pekarangannya biasanya. Ya dah. Nah, kalau ngontrak di situ ya boleh nanti, kalau memang yang dikontrakkan hanya kos-kosannya saja, untuk kos di situ, ya itu saja. Tidak termasuk mangganya dan masuk kelapanya. Nah, kok udah dikontrak rumah tok, nah kok barang mangga dundui, ada kambil dundui, ada buah dundui ya, gitu kan. Kalau memang yang dikontrak rumahnya ya tidak boleh, itu tetap punya yang punya rumah. Ya. Kadang-kadang kan yang punya rumah datang ke situ, meriksa tanaman-tanamannya, ya gitu. Tapi kalau memang yang dikontrak itu seperti orang menyewa rumah itu, udah sewa rumah sak pekarangannya, udah. Itu ya jadi haknya dia. Gitu kan, selama dalam kontrakan. Yang kedua, pertanyaannya jangan kapan saya mengirim guru ke sana. Lah katanya ada rencana ke sini, lah kapan ke sini dulu gitu loh. Ya, rencana surang tadi mau ke sini dulu kapan? Nah, kesini dulu biar mengetahui secara betul MTA ini seperti yang di Bulaan Mengondo itu, Sulawesi Utara sana. Minta kirim guru ke sana, tapi saya suruh jawab ya pengurusnya di sana supaya datang di sini dulu. Paling tidak datang di sini karena belum pernah tahu kan, baru dengar radio aja. Paling tidak pengurusnya tinggal di sini 1 bulan gitulah. Karena ingin mendapat untuk apa? Mengetahui untuk mendirikan cabang atau perwakilan di sana, ya belajar dulu bagaimana perjalanan MTA ini. Ya gitu. Maka kalau memang selalu ingin minta segera dikirim guru, ya datang ke sini dulu. Pengurusnya berapa orang gitu di sini, ya kira-kira 1 bulan atau paling tidak ya 1/2 bulan atau 3 minggu itulah di sini, biar tahu betul MTA itu seperti apa. Kalau kamu belum mau datang ke sini, ya belum dikirim. Baik, saya cukupkan sekian untuk dosennya karena waktu sudah siang. Pertanyaan langsung aja mari, terutama yang tamu-tamu dari jauh-jauh tadi. Silakan dipegang mic-nya. 12, 17, 6, 5. Okay. 15. Cukup dulu. Yang pertama nomor 12, silakan. Yang sudah terdaftar ayo, nomor 12, 17, 6, dan 5 segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain supaya mendekati mic biar cepat waktunya. Perkenalkan nama saya Mariadi dari Dusun Kuwon, Kelurahan Tugu, Kecamatan Jumantono, ya. Karanganyar. Ikut kajian Jumantono 4. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, tolong dijelaskan surah Al-Muddatsir ayat 26, di situ ada kata sakar. Sakor. Sakor ya. Sakor itu neraka. Masalah kekum sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor lah kita lah. Ya. Besok. Yang kedua, begini Pak Ustadz, setiap kita ketahui kalau ada orang meninggal di kampung kita, di situ setiap takziah pasti disetelkan kaset utawi keratol apa ayat-ayat Al-Qur'an itu. Nah, di situ yang mendengarkan itu mayoritas umat muslim, padahal kenyataannya mereka-mereka semua itu tidak mengamalkan atau mengetahui ayat-ayat tersebut dan tidak memahami semuanya. Justru mereka sama-sama mendustai. Jadi apa mereka nanti masuk neraka karena mereka semua itu mendustai ayat-ayat Allah? Lalu yang ketiga Pak Ustadz, ini pengalaman di kampung saya. Ada teman saya kasih brosur Ahad Pagi tahun 2007-2008. Karena kebetulan saya takmir masjid Pak Ustadz. Jadi di antara takmir masjid itu ada yang berbeda paham. Di situ brosur Ahad Pagi tahun 2007-2008 itu menjelaskan tentang Yasin dan hadis-hadisnya. Nah, dia saya kasih itu begini katanya. Mas niki kula paringi hadis-hadis Yasin. Nggih matur nuwun Mas. Anu belajar agama niku agama Kristen mawon nggih saged dipelajari ngoten Pak Ustaz. Jadi dados bagaimana menyikapi teman yang seperti itu padahal dia takmir masjid. Kemudian untuk yang selanjutnya cukup saya, 3 dulu. Karena temannya banyak. Oh iya, cukup 3 dulu, nggih. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi neraka sakor sudah terjawab ya. Nyetel kaset murotal, bukan marutol ya, murotal. Ada kematian. Itu kaset lagu-lagu, kaset murotal yang disetel di tempat pengajian. Itu tidak mikir isinya kok, memang itu menjadi tradisi. Anggere sing mati wong Islam disetelke kaset isinya maca Quran. Ya mung itu tradisi. Ya ta? Tradisi. Apa ada pahalanya? Wong itu tradisi. Seolah-olah malah nggo tondo. Anggere ning kaset muni terus kae, wah iki menek wong mati gitu. Darang mati. Ada lagi nanti kok jam 10 awan kok adzan. Wah iki mesti ngangkatke wong mati gitu. Jadi seolah-olah itu beralih fungsi. Adzan itu panggil orang sholat, sekarang adzan untuk tanda ada orang mati diberangkatkan. Gitu kan? Ya udah, perkara mereka tidak mengamalkan isinya Quran, wong paham saja tidak. Ya mereka biar begitu, kita enggak usah ikut-ikut. Maka kalau nanti ngaji, kalau keluargamu nanti ada yang mati, ya mudah-mudahan tidak segera, ya tahu. Tapi toh mesti akan ada yang mati. Atau warga MTA ada yang mati, tidak usah disetel ke ayat-ayat Quran kuwi. Nah disetel ke apa? Ya aja disetel ke yonuyon, ya aja. Wong kematian, terus rasa disetel ke apa-apa ya tahu. Nah, wong disetelnya ayat-ayat Quran, ya ora enek sing rungokke. Ya ada kan? Ya udah biarkan ya. Kita tradisi yang begitu, wong memang sudah seolah-olah nek sing mati wong Islam mbuh salat mbuh ora ngring aku nya Islam ya disetelke Quran ya. Itu ndak usah disetelkan gitu. Mereka menyetelkan itu ya biarkan saja, ndak usah diingatkan. Diingatkan nanti malah dikira melarang ya seperti saudara tadi. Dikai brosur ben ngerti tuntunan malah mas saya belajar agama ini agama Kristen ya entuk ya sudah. Ya entuk wae belajar agama Kristen belajar roh. Belajar agama Kristen, belajar agama Hindu, belajar roh. Merasa belajar agama Islam. Kan gitu dah. Karena dia merasa Islam, sudah ngerti Islam, lo tidak perlu. Tidak, koi brosur ini isinya Quran, hadis, tidak perlu. Saya sudah sholat, sudah ngerti Islam saya. Ini lagi merasa, bagaimana menanggapi, merasa ditanggapi, diweni, raglem, ya wes sudah gitu aja. Untuk kamu sendiri saja. Yang penting Islam itu diamalkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, jangan sampai tersentuh api neraka. Nah, orang lain diajak syukur mau, tidak mau, ya tidak usah dipaksa. Nah, kita tidak usah maksa gitu aja, dikira memaksa-maksa orang kok ya. Nah, kamu tidak usah direpotkan yang begitu, raglum, ya wes gitu aja lah. Nah, apa lagi? Berikutnya nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 2 Pak Ustadz. Lantai 2 ya, dari mana? Dari Purworejo Pak, nama lengkap saya Jafar. Dari Desa Drisin Wetan, Kecamatan Pitulu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Pak. Oh ya, mari. Dari pengamatan pekajian dari awal-awal tadi yang saya cermati masalah tholabul ilmi. Dalam arti tholabul ilmi itu wajib atas orang muslim. Dengan cara mengaji secara formal, sehingga menjabat ijazah sampai menjadi pegawai, belajar di bidang agama otomatis mengajarkan tentang agama. Dengan yang jelasnya itu kalau menjadi pegawai dengan latar belakang ijazah rendah maupun tinggi itu gajinya mengikuti. Atau belajar mengaji secara formal, non formal gitu maksudnya tidak mendapat ijazah sehingga menjadi ustadz atau menjadi da'i sehingga menjadi da'i terkenal. Maka menjadi kewalahan karena ordernya panggilan untuk tausiah. Yang demikian itu apakah termasuk menjual yang ada di surat Al-Baqarah 79 atau malah menjadi hadiah seperti yang tadi yang di surat 42 ayat 20. Mohon penjelasannya atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tidak seperti itu. Kalau memang dia sekolahnya sekolah agama, terus menurut agama sampai dapat gelar, kemudian ada angkatan pegawai negeri, dia diangkat jadi pegawai negeri, jadi guru agama, apa jadi tetap di teman-teman agama sana, dia dapat gaji, itu ya wajar dapat gaji. Ya ta. Apa dia menjual ayat-ayat Allah? Tidak termasuk. dia bekerja. Kalau dia itu bekerja untuk mendapat gaji tadi, ya dapatnya gaji, ya, dapatnya uang. Kemudian kalau dia belajar agama non formal, maksudnya tidak sekolahan, tidak dapat ijazah, tapi dia jadi mubalig terkenal, ya pasang apa itu tanggal kalendernya apa itu, pasang tarif dan sebagainya, ya sehingga waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, ordernya penuh, sehingga tidak dapat mencari aja susah. Nah, kalau niatmu ya tak, untuk itu, supaya dapat uang, apalagi pasang-pasang tarif itu juga, ya dapatnya ya itu. Ya, kalau mengerti agama, tujuanmu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ini kepada umat manusia yang tidak tahu agama supaya mengetahui, yang lupa supaya ingat, menjadi da'i, ya kata Allah, pesan kepada nabinya, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam saya berdakwah. Saya dakwah itu tidak minta upah. In ajriya ila 'ala rabbil alamin. Saya berdakwah mengajak kamu kepada Islam itu hanya mengharapkan upah dari Allah. Nah, itu kamu dapat upahnya dari Allah nanti. Nah, dapat mengharapkan upahnya dari manusia, ya itu upah dari manusia itu dari Allah enggak dapat apa-apa. Ya. Itu tinggal kamu pilih innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua amal itu dinilai oleh Allah, kemudian diberi balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niatmu jadi mubalig, ingin mendapat uang biar jadi orang kaya hasil dari dakwah itu, ya dapatmu itu. Kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, insya Allah itu kamu mendahulukan tadi itu, yang diharapkan untuk mencari keuntungan di akhirat nanti, itu akan diberi oleh Allah. Duniamu tidak akan diabaikan oleh Allah, disertakan dunianya. Maka untuk melatih diri ini, ya warga MTA memulai diri. Seluruh guru yang dikirim dari MTA itu tidak boleh menerima amplop sebagai bayaran transportasinya atau upahnya. Apapun enggak boleh. Nah, itu dakwah. Ngajak manusia. Jangan mau diberi amplop, jangan mau ya apalagi pasang tarif, dikasih aja enggak mau. Itu harus dipraktekkan di situ. Lah saya sebagai guru agama, lah nek kowe guru agama sebagai negeri lah kowe golek duwite ning kono kuwi. Terus nek dakwah lainnya sebagai pegawai negeri tadi, dakwahmu aja njaluk upah. Kita berdakwah. Nek mulang nyambut gawe, lah dakwah kepada masyarakat ini. Ini amaliyahnya, amal. Serasa jalur upah ke masyarakat. Kalau pengajian, datang jalur upah yang disini pengajian, tapi pengajiannya orang esok rutin. Ya tak? Pemennya upahnya larang-larang. Ya? Nah, kok sesok jani jadwal pengajiannya sesok. Tapi dananya rungeneng. Terus praisek weh. Apalagi dananya dijaluknya sumbangan mubeng. Ya. Karena itu kadang-kadang serbannya dilepas mumpung koniseni serbannya. Nah itu biar dia dapatnya itu pahala dari Allah. Allah sudah mengatakan pada nabinya, katakan Muhammad, saya tidak minta apapun kepadamu atas dakwahku. Kalau ini dakwah agama ojo njaluk upah opo-opo. Diupah pun jangan mau. Nanti dapat itu ya upah itu saja. Saya pernah dulu kan di mana itu di Kalimantan Timur, Buntang Pak Ria, di Buntang apa di mana itu. Saya sama Pak Insinyur Triyono yang sering ngisi Senin tuh kadang tani itu. Iya Pak Insinyur Triyono itu yang ngisi kadang tani, sering dengarkan enggak Pak tani-tani itu? Nah itu sering pertanyaannya. Dia mantan dirjen kehutanan di Jakarta, pensiun sekarang jadi ustadz ngisi pertanian di hari Senin radio itu. Yo, nah ke sana, Setelah itu selesai dikasih uang tebal itu. Ya. Ndak kita buka, kita kembalikan. Terus ngerti di sini duit. Kita kembalikan, enggak usah. Untuk transportasi kami sudah sampai di sini, pulang sudah bawa transportasi sendiri ya, sudah cukup. Waktu itu katanya isinya berapa? Wah, tebal itu saat itu. Nek dibuka mbok isine kandel banget. Lah kuwi nek dibuka aku ndak terus. Nah, ngerti isine okeh terus lawur mripate. Nah, dibalekke isine okeh men. Ya nek ora dibalekke wong itu dakwah. Wis ndak usah dibuka, kembalikan. Nah. Maka MTA itu setiap hari Minggu, bukan setiap hari Minggu, setiap seminggu sekali mengirim ke daerah-daerah. Nah, ada yang ke Pontianak, ada yang ke Bali, ke Lombok, yang keminta ke Mengondo tadi juga, dan ke Lampung, yang kemarin berangkat ke Lampung itu. Semuanya gratis, enggak minta bayaran dari yang kita isi pengajian itu. Ya. Terus mesti tanya, loh duitnya kok ngendi? Duitnya kok ngendi aja tekon. Huwa min indillah, dia dari Allah. Dari Allah. Nah, lo daerah yang tidak paham, masa ngisi pengajian dikasih amplop tidak mau, mesti ada udang di balik batu ini. Orang mau udang balik batu, malah batunya di balik udang. Gitu, gitu kan. Mesti memahaminya masih punya tujuan. Iya memang itu punya tujuan. Kalau kenapa kita dakwah tidak punya tujuan? Ini punya tujuan. Tujuannya supaya mawaddata fil qurba. Qul la as'alukum alai ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah dalam dakwahku ini kecuali supaya timbul rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Ya, Islam ditebarkan, mengerti Islam, sehingga sesama muslim itu sudah timbul rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Jangan timbul permusuhan sesama muslim. Tapi al-muslimu akhul muslim. Nabi kita mengatakan sesama muslim itu saudara. Maka kalau tidak mengerti tuntunan agama, bagaimana menganggap saudara? Terus permusuhan tadi dianggapnya. Maka kalau saudara, kalau sudah menjadi saudara, darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Maka terjadi sama muslim perkelahian itu haram, dosa. Sampai Nabi mengatakan kalau ada yang mati, yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Itu keindahan di dalam Islam. Maka supaya indahnya Islam itu merata, difahami oleh masyarakat, tebarkan dengan dakwah. Maka dakwah jangan mengharapkan upah. Kalau mengharapkan upah nanti naik upahnya sithik, kapok. Ya, nanti dapat order sana, dapat order sini, niteni. Oh dulu saya ngisi di sana isinya cuma 50 ribu. Oh di sana 100 ribu. Ah dilalah. Sing order di yang 50 ribu itu harinya sama. Dikalah ke milih yang 100 ribu. Nah gitu kan. Maka kalau tujuannya itu Allah tahu. Kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, Allah tahu. Kamu bergerak mengisi dakwah ke sana kemari tujuanmu apa? Allah tahu. Itu jamu golek duit ya untukmu duit kuwi. Wamalahu fil akhirati min nasib, di akhirat kamu tidak dapat bagian apa-apa. Maka kalau ada guru ustaz daerah yang dikirim dari MTA kok di sana dikasih amplop, ya ngerti tak pecat, tidak boleh jadi guru daerah, mesti ora wantek, tidak boleh. Nah, begitu, paham ya? Jadi dakwah itu. Kalau memang jadi pegawai negeri, ijazahnya dari IAIN atau UIN sekarang diangkat jadi pegawai negeri dan tidurnya dibayar, ya silakan memang kamu dapat itu. Ya berusaha kalau menjadi guru agama, mengajarkan agama, ya yang benar. Pemenang kamu digaji, wis dibayar negara, ngajari agama salah. Wis. Tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Apalagi? Berikutnya nomor 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Syariah dari Lampung Barat. Dari Lampung Barat. Barat. Kapan datang Ibu? Hari Jumat pas 3:30 Pak. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Ibu syariah. Nah ini harus hidupnya secara syariah itu. Namanya saja syariah. Ya gimana? Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya. Apakah seorang istri berkewajiban untuk mengaji sama dengan suami? Ataukah cukup di rumah dan taat pada suami? Bagaimanakah suami yang tidak mau ngajak istrinya ngaji? Yang kedua, apa maksud Quran surat Al-Hajj ayat 15? Yang ketiga, ini masalah gadai, Pak. Bolehkah menggadai sebidang kebun kopi seharga 20 juta? Yang menggarap yang punya kebun, tapi bagi hasil, seumpamanya dapat hasil 5 kintal dibagi 2. Yang punya uang sebagian, yang punya kebun sebagian, tapi uang kita kembali 20 juta dan punya hasil. Bagaimanakah hukumnya? Halal apa haram, Pak? Terus yang gadai tadi, yang garap? Yang punya kebun. Yang punya kebun, yang garap? Ya. Bukan yang gadai? Bukan, tapi kita bagi hasil. Nggak, yang punya kebun garap, ya. Terus yang ditanam misalnya, yang ditanam tadi biaya dari siapa? Yang punya kebun, oh, yang kan kita kebun kopi di sana Pak. Ya, jadi yang punya kebun membiayai untuk ditanam tadi, nanti hasilnya dibagi dengan ya, yang membayar punya, tadi, yang gade. Yang punya uang. Berapa lama? Ya tergantung lah, nggak pakai... Jadi ada kesepakatan kan? Tidak ada kesepakatan gitu. Kalau ada kesepakatan berapa? Kalau 1 tahun atau 2 tahun ke tebus umpamanya. Kalau enggak, oh, ya kalau terus, gitu. Kalau tidak ditebus terus begitu. Ya. Udah ya? Ya udah. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya suami ar-rijal qawamun 'alan nisa, ya ar-rijal qawamun 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu punya suami, ya suami memimpin keluarganya. Memimpin di sini tidak sekedar memberi nafkah saja, tetapi lebih penting lagi ku anfusakum wa ahlikum maro. Kalau mesdar memberi nafkah, suami-suami kafir pun mesti memberi nafkah kepada istri-istrinya juga. Tidak usah disuruh, mesti memberi, membiayai istrinya, membiayai anaknya, itu sudah. Nah, orang muslim tidak sekedar begitu, tapi mempunyai kewajiban mendidik dirinya, mendidik keluarganya, jangan sampai tersentuh api neraka. Ya untuk menjaga jangan tersentuh api neraka mesti dituntun sesuai dengan tuntunan agama. Nah kalau suami sendiri tidak tahu tuntunan agama, tidak mau ngaji tentang tuntunan agama, bagaimana mau menuntun, bagaimana mau menjaga dari api neraka? Ya tak? Maka kalau sekedisme itu tidak diberi pelajaran oleh suami, suaminya malah tidak tahu agama, istrinya kewajiban sendiri mencari agama, pengetahuan agama. Karena nanti di hadapan Allah itu nanti tidak ada kok istri tergantung suami. Dalam bahasa Jawanya reneng swarga nunut neraka katut, enggak ada. Di hadapan Allah nanti sendiri-sendiri. Suami tidak tahu agama, istrinya kepingin selamat mencari tuntunan agama, mau ngaji, ya keselamatan untuk istrinya. Syukur suaminya diajak mau, diajak ngaji mau. Sehingga begitu nanti antara suami istri itu sejalan. Kalau terjadi perselisihan kembalinya pada Allah dan Rasulnya karena sejalan. Sejalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Itu kewajibannya. Kemudian ayat. Coba dibaca surat Al-Hajj ayat 15 itu. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 15. Mangkana yadunnu ayyan surahullahu bid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas samai summal yaqta falyandur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghib. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Ada notnya itu dibaca. Maksud ayat ini ialah, seandainya orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang atas kemajuan Islam, bisa naik ke langit dan dapat melihat keadaan di sana, tentu ia akan mengetahui bahwa kemajuan Islam yang tidak ia senangi itu tidak dapat dihalang-halangi. Sebagian ahli tafsir mengartikan, maka hendaklah ia merentangkan tali ke loteng rumahnya, kemudian ia mencekik lehernya dengan tali itu. Jadi maksudnya ya, kalau orang yang tidak suka kemajuan Islam, Islam makin berkembang, tidak suka, kalau dia bisa naik ke langit, bisa naik ke langit sana, merentangkan tali sampai di langit sana, untuk berusaha menghalangi supaya Islam tidak mengalami kemajuan, supaya dakwah tidak berlaku, tidak akan bisa. Andai kata bisa naik ke langit, maksudnya sekalipun kamu berusaha sampai ke langit, janganlah membendung Islam itu tidak bisa. Ayat lain Allah mengatakan, wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Ya, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam ini, sekalipun orang musyrik tidak suka, sekalipun orang kafir tidak suka. Kalau Quran sudah mulai dipancarkan, dipelajari, didengung-dengungkan, diamalkan, orang mau membendung itu dengan cara apapun tidak bisa. Karena Allah yang akan menyempurnakan cahayanya itu Allah. Sejak awal Nabi Muhammad menyiarkan Islam, orang kafir, orang musyrik selalu menghalang-halangi supaya Islam itu surut, tidak berkembang, sampai mereka menawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu diminta, "Amu minta apa?" Dituruti, mau dibendung, ya, di minta jabatan atau minta wanita atau minta harta, semua akan dipenuhi oleh penduduk Quraisy pada saat, tapi supaya berhenti dakwah. Nyata? Tapi Nabi tidak. Jangankan hanya kamu nawarkan itu, andai kata kamu bisa membawa matahari dan bulan kamu letakkan di kedua tangan saya untuk berhenti dakwah, Nabi tidak akan berhenti. Maka dakwah terus jalan terus. Maka dibendung dengan cara apapun tidak bisa. Wallahu mutimmun nurih. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam itu. Maka segala orang musyrik tidak suka tetap berkembang. Sampai Nabi menyebarkan wahyu, sampai turun Al-Quran 30 juz sempurna. Al-yawma aknaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Ya, sudah sempurna sampai dari siaran disiarkan pertama sudah hambatan, dihalangi, diadang, dibendung, dianiaya, tapi terus jalan sampai sempurna agama Islam. Nah itu, maka sekarang pun juga bisa sunnatullah. Orang mau membendung Islam itu tidak akan bisa selama orang Islam itu sendiri berusaha mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam itu dengan mengharap ridhonya Allah. Dakwah itu milik Allah. Siapapun yang menghalang-halangi nanti berhadapan dengan Allah. Ya, pasti itu akan tidak bisa dibendung. Itu maksudnya begitu. Nah, terus yang kedua, apa lagi? Kebun kopi tadi. Ya, kebun kopi itu begitu. Ya, kalau gade itu namanya gade itu tidak seperti itu. Ya, ya, menggade itu, ya, digade misalnya barang itu digadaikan, digadaikan. Barang gade itu tidak boleh diambil manfaatnya, wong gaden kok. Beda motor misalnya digadekan. Terus oleh yang gade itu dikaryakan, gue nyambut gawe, hasilnya dipek, enggak bisa itu. Ya, kalau kamu mau nebus sepeda motor saya, ya tebus dulu, gitu kan. Nah, maksudnya begitu. Nah, kalau sewa-menyewa itu juga tidak begitu itu. Sewa menyewa itu batas waktu berapa lama? Kalau cara di Jawa ini misalnya nyewa ke sawah, misalnya satu ayat atau orang ayat atau setahun atau dua tahun. Kalau sudah habis waktu, sudah kembali. Sudah habis waktu, sudah kembali. Nah kalau itu tadi kok, ya, wes yang garap, yang punya sawah, yang nggak pakai kopi ya, yang garap, yang punya kebun, hasilnya selalu dibagi kepada yang memberi uang, ya, sehingga yang punya kebun itu sendiri mungkin sudah uang yang diterima misalnya 20 juta umpamanya. Dia garap tadi, yang punya uang tadi. Mungkin hasil bagiannya itu sudah lebih daripada 20 juta tadi. Tapi karena tidak bisa mengembalikan, belum bisa mengembalikan uang yang diterima sejumlah 20 juta, seolah-olah menjadi miliknya terus. Jadi miliknya terus kan gitu kan. Itu mestinya cara Islam enggak seperti itu. Mestinya kalau enggak dihitung ya ada batas waktu. Berapa waktu ya. Nah, gitu tidak bisa mengambil. Misalnya tak sewake kebun kopi ini dah. Selama kebun kopi itu diberikan kepada dibayari orang tadi, ya mestinya yang garap ya yang apa itu? Garap tadi nanti selama berapa waktu sudah selesai. Ya, seperti nyewa tadi. Selama berapa waktu, batas waktu setahun atau dua tahun atau satu tahun, ya sudah kembali dengan sendirinya gitu. Ya, itu kalau memang kesepakatan semacam itu, nanti dilalah hasilnya panen itu orang tahu apa, atau pembagian separuh, orang iso balik-balik gitu nanti. Separuh. Nah, resom balik terus berarti jadi miliknya terus selama-lamanya itu nanti. Kalau cara Islam tidak seperti itu maksudnya. Sudah? Berikutnya nomor 5. Ini dari, ada dari, mohon dari rombongan dari Purworejo dan Pituruh. 200 orang. Ini Pituruh yang pengajiannya dibubarkan orang dulu ya. Nah, tapi masih jalan tau pengajiannya. Nah, masih yang ngaji masih utuh. Nah, iya. Ya. Malah tambah. Alhamdulillah, enggak bisa mau membendung itu enggak bisa. Pengajiannya dibubarkan, maksudnya biar takut. Tetap jalan terus malah tambah. Pesertanya malah tambah. Itu Allah janji Allah mesti benar. Ya, yang penting asal bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji itu hanya mengharap ridhonya Allah. Urusan mereka yang membenci kepada pengajian itu nanti Allah yang akan memberi. Ada di suatu daerah, tidak usah saya sebutkan, tapi mungkin daerah kalau itu mendengarkan merasa bencinya kepada pengajian itu setengah mati. Kok apa jadi sampai diusir dari pengajian itu? Satu persatu artinya pengusirnya itu mati. Loh, mati bukan karena ini mungkin, tapi secara kebetulan kalau kita ngarani dilalah. Apa saking buatingnya karo pengajian itu nganti banget. Akhirnya mati, satu persatu mati, habis akhirnya. Nah, tinggal generasi mudanya, ya itu enggak berani apa-apa, tapi baik terusan. Jadi yang tua-tua gedingnya banget karo pengajian itu mati, satu persatu mati. Ada yang konon kabarnya, tidak sakit, ngerti-ngerti mati gitu. Apa kita nyukur ke? Ya tidak. Yes, dilalah mati, memang mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah itu ya. Ning dilalah mati kok ya geting karo pengajian gitu. Pas ngusir-usir pengajian kok mati kan kasihan kan? Sedang Allah memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Sedang orang yang ngaji Quran itu dikatakan Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi belajar dan mengajar Quran dikatakan Nabi sebaik-baik manusia malah dibenci. Tengah-tengah membenci orang yang baik-baik malah mati. Udah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Gitu. Nah itulah maka bisa saja itu Allah akan menyempurnakan cahaya Islamnya itu. Orang-orang yang menghendung, menghalangi dan sebagainya tadi dimatikan oleh Allah biar pengajian jalan terus. Itu sudah pemenang Allah. Wa makaru wa makallullah wallahu khairul makirin. Orang mau berbuat makar, jahat, membendung, menghalangi perkembangan Islam, perkembangan dakwah, perkembangan Al-Quran, disebarkan masyarakat, silakan saja. Tapi Allah juga sebaik-baik penggagal makar jahat itu. Manusia berbuat makar akan membawa gagal, Allah sebaik-baik penggagal makar jahat itu. Nah, tinggal kita yakin apa tidak itu aja. Tapi kenyataannya, alhamdulillah daerah-daerah yang mengalami begitu itu, ya malah pesertanya malah tambah, malah makin mantap, makin senang gitu. Untuk ngaji itu makin mantap gitu. Ya, kemarin akhirnya saya dengar siaran dari TV itu, di Purworejo ada 10 orang mati. Berapa? 12 orang mati karena minum, nah, kelebihan, minum oplosan itu kelebihan dosis. Ya, dari Purworejo ya dengar itu. Nah, kudune sing dioprak-oprak itu yang gitu-itu aja do minum. Itu harusnya lah kalau sing ngaji malah dioprak-oprak. Ya. Yang minum itu mati toke sak mati nih coba. Ini kasihan kan? Mati dalam keadaan begitu itu kan kasihan. Maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang tidak suka kepada pengajian. Yang suka, yang ngaji itu, yang didolimi, diberi kekuatan iman, kemantapan dalam ngajinya, kemantapan dalam pengamalannya, sehingga Allah akan menjadi penolongnya. Insya Allah kalau Allah menolong, siapa yang akan bisa menghalangi? Ya, apalagi berikutnya nomor 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Taryani dari Pemalang. Dari? Pemalang. Pemalang, namanya siapa? Taryani. Tar? Taryani. Taryani. Iya. Putra apa putri? Putri. Ya. Ayo, dari Pemalang. Iya. Alamatnya Banjarmulia, Kecamatan Pelutan, Kabupaten Pemalang. Oh ya. Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan waktu saya mencari menuntut ilmu di Jawa Timur, karena yang dipelajari itu bukan dari sunnah atau dari Al-Quran, maka saya keluar dari pondok pesantren. Ya. Terus saya lanjutkan untuk menuntut ilmu selama 12 tahun. Ya. Yang saya tanyakan, waktu saya dalam perjalanan saya tidak mengerjakan sholat karena waktu saya yang di pondok yang saya pelajari itu karena bukan dari Al-Quran ataupun sunnah. Nah, dari apa? Mondok ke malah ora sholat itu ya? Ya. Karena yang dipelajari itu dari kitab-kitab lain, Pak. Yaitu dari ahli kitab. Maka saya tinggalkan. Ya. Saya melanjutkan untuk mencari yang hakiki. Ya. Yaitu dari sunnah atau Al-Quran. Apakah itu berdosa, Bapak? Yang kedua, saya mohon petunjuknya. Karena saya sejak kecil itu ditinggal orang tua. Ya. Orang tuanya meninggal dunia gitu. Bukan, Pak. Cerai. Oh, cerai. Terus kamu ikut ibu apa ikut ayah? Ikut kakek. Oh, ikut kakek. Terus? Terus saya disuruh kakeknya untuk menuntut ilmu ke Jawa Timur tadi. Iya. mondok. Iya. Tapi tidak sholat. Iya. Yang diajarkan di pondok itu bukan ajaran Islam. Iya. Yang diajarkan ahli kitab. Ahli kitab. Berarti Nasrani atau Majusi atau ahli kitab atau Yahudi, ya. Mondok tapi, ya. Nah. Iya, kamu iya itu kan gampang ta. Tak tuntun. Oh, berarti kamu tidak mondok di tempat pesantren, tapi mondok di orang Yahudi atau Nasrani. Diajari kitab Taurat apa Injil gitu. Oh, bukan. Oh, bukan. Ya, diajari apa? Ya itu apa? Kitab ya selain apa dari Mujarobat. Kitab apa? Namanya kitabnya lupa. Lupa karena saya waktu mondok itu baru belajar tentang sholat. Nah, terus waktu tahun 2000 itu dengar-dengar ada apa yang menerjemahkan Al-Qur'an. Lah itu saya dengar itu ada yang menyebutkan nama Bapak. Katanya apa? Menerangkan aliran sesat. Ya. Di MTA ini ngajarkan aliran sesat gitu. Iya. Ya. Terus? Terus saya mendengar ada apa sebuah pengumuman ustaz-ustaz di Jawa Timur untuk musyawarah. Terus saya dengarkan setelah musyawarah berapa malam enggak ada solusi, terus ada salah satu ustaz untuk mengambil Al-Qur'an untuk menunjukkan kebenarannya. Tapi ustadz itu enggak mau, katanya kalau mengambil dari Al-Qur'an itu dosa gitu. Nah, terus ustadz itu ditinggal, enggak setuju karena apa? Ustadz itu enggak jadi mengambil gitu, Pak. Terus ambilnya dari ya, akhirnya saya untuk memutuskan untuk keluar karena saya ingin yang dipelajari itu dari Al-Qur'an. Terus bisa sampai ke sini? Itu dari apa? Perjalanan, Pak. Pertama di perjalanan ke Jepara itu katanya ada pondok pesantren pelajaran apa mengaji Al-Qur'an, tapi saya datang itu enggak ini, Pak, apa bukan, Pak, yang dipelajari itu sama yang di Jawa Timur. Terus saya lanjutkan ke Kudus juga sama. Lah akhirnya saya ke Banten ya, juga sama. Nah, terus sampai ke sini tuh piye? Ya, sini untuk mengaji, Pak. Enggak, kok bisa sampai ke sini? Itu ya. Yang nunjukkan ke sini siapa? Ya, kebetulan ada teman yang menunjukkan pekerjaan di Ungaran. Terus saya mendengar di radio ada pengajian, saya dengar kok pas. Lah saya langsung datang ke sini, Pak. Itu yang pas dibicarakan di Jawa Timur itu bahwa ini yang aliran sesat itu gitu. Bukan. Bukan. Bukan. Yang pas menurut Al-Qur'an, Pak. Lah yang saya tanyakan tentang orang tua, Pak. Karena saya pulang itu bingung. Ikut siapa? Orang tua laki atau perempuan? Karena orang tua kalau laki itu bapak saya itu takut sama istri. Takut sama istri. Lah katanya sudah cerai. Iya. Ya sudah tidak punya istri, no? Iya. Lah kok takut sama istri? Istrinya siapa? Istri yang muda. Oh, punya istri laki. Terus kalau kamu ikut ibu? Kalau ikut sama ibu, juga sama ibu saya. Kita nikah apa, lagi. Kalau saya apa ikut, sering bertengkar. Tengkar sama ibu? Iya. Sama ibunya kok bertengkar gimana? Enggak, maksudnya apa bapak diri saya, Pak. Oh, bapak ibu. Jadi ibumu nikah lagi, iya. Bapakmu nikah lagi gitu. Iya. Malah kamu punya bapak dua, ibu dua. Makudune malah kopen wong bapake loro, ibune loro. Terus sekarang yang ditanyakan apa? Mohon petunjuk Pak, karena waktu kecil gitu saya ikut orang tua bapak saya, terus ibu saya yang sudah cerai itu sering diusir, Pak. Ya. Ya. Cukup, Pak. Maksud yang ditanyakan bagaimana maksud Bapak? Inti dari pertanyaan dari cerita tadi. Yang saya tanyakan itu yang benar itu ikut orang tua lelaki atau perempuan, Pak? Ya. Dol. Sudah? Ya. Kamu umur berapa? Saya umur 27. Ya. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Nah, ya itu latihan bicara udah lama itu. Oh, ngomong itu kan sulit, apalagi dihadapi 7.000, 8.000 orang ini. Suaranya didengar sak dunia ya susah. Kalau menurut nasihat saya, kamu udah umur 27 tahun, enggak usah ikut ayah, enggak usah ikut ibu, berdiri sendiri. Ya ta? Mandiri, rasa ikut ayah, rasa ikut ibu. Karena ikut ayah, ikut ibu kamu bertengkar. Ikut ayah takut sama ibu, ibu tirimu. Lah terus gimana nanti kamu? Udah, enggak usah ikut ayah, enggak ikut ibu, mandiri, udah. Umur 27 tahun berani mandiri. Nah, gitu ya. Wes, semangat, jangan takut. Hidup itu hanya sebentar, ya ta? Ikut Allah dah. Kalau ikut Allah, enggak ada ketergantungan pada yang lain, ketergantungannya kepada Allah. Mau kerja apa? Apapun bisa dikerjakan, yang penting halal. Kamu udah kerja belum? Udah, Pak. Apa kerjanya? Menjahit. Nah, udah bagus itu. Tekun-tekunin jahit dah. Kalau jahit yang baik, nanti janjinya yang tepat. Ya, kalau janji satu minggu jadi, satu minggu jadi. Ya, dah. Udah, jangan mengecewakan pelanggan. Ongkosnya yang murah tapi baik. Gitu. Ya, dah. Dan nanti pelanggan datang sendiri nanti. Yang penting kamu tidak rugi gitu aja, ya. Dah. Setelah itu, hasil penjahitannya baik, mandiri, tidak ada ketergantungan sama ayah, sama ibu. Nah, terus hidup dengan siapa? Terus kamu cari istri untuk menemani hidup kamu. Sudah punya istri belum? Belum. Belum, cari. Pengen istri enggak? Untuk mencari masa depan dulu, Pak. Oh, masih masa depan dulu. Ya betul. Falehi bisaum, ya bagus itu. Jadi nek urung siap punya istri, puasa dulu. Artinya menahan diri, siap-siap dulu, ngumpulkan hasil pekerjaannya tadi, hasilnya nanti untuk mencari istri. Saya istri penjahit ya ada, ya ta? Ben bisa jahit wong loro, ya ta? Kali apa ada tuh. Nah, yang penting kamu harus tegar, laki-laki itu harus anak modelmu seperti itu nanti ya takut sama istri kamu nanti. Jangan takut pada istri, harus tegar wong laki-laki kok. Kamu nalin saya jadi pemimpin harus berani tegar gitu loh. Ya kan? Insya Allah ketergantungan pada Allah. Cari istri. Kamu cari pengetahuan agama yang paham agama. Ya, masa mondok orang sholat itu gimana? Ini mondok pesantren 12 tahun orang sholat. Dan diajar kayak apa nih konogi? Ya udah, maka dengan ngaji. Ya sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Insya Allah nanti Allah akan mengangkat derajatmu. Ya, dah serawung karena wong ngaji-ngaji sudah ikut, sana sudah ikut gabungan belum di Pemalang sudah ikut ngaji belum Pak, karena belum tahu apa cabangnya. Ya nanti ikut ngaji pengajian Pemalang sana ya, nanti kumpul ya, dengan orang ngaji-ngaji sana nanti kan jadi pemberani ya. Bukan nanti bukan penakut gitu loh, ngomong ya los gitu, masa ngomong mandek-mandek gitu kan. Ya. Sing ngrungokke nganti kesel gitu loh. Arep metu apa gitu. Tapi itu sudah bagus. Nanti kalau sudah kumpul dengan orang ngaji, jadi berani itu ya. Ta? Nah, kamu tak usul ke, jadi wakil rakyat ora klebu ra iso ngomong. Tidak bisa ngomong. Ya. Dah, kamu ikut gaji di sana ya. Pemalang sudah ada kajian di sana. Insyaallah nanti kalau kumpulannya orang ngaji-ngaji, orang baik-baik, orang yang apa itu istiqomah ngajinya, nanti akan berani tidak takut dengan manusia, takutnya hanya kepada Allah nanti. Dah, besarkan hatimu. Dah, cukup. Yang lain? Berikutnya tiga penanya berikutnya diprioritaskan yang jauh-jauh. 12, Pak. Nomor 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 9. Oke, tiga dulu. 9. 12, 15, 9. 29. Nomor 12 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, Kabupaten Pacitan. Desa Ngunut, Kecamatan Bandar. Ya. Pertanyaannya, ini pertanyaan teman saya, Pak. Pertanyaanmu apa? Kamu dewe ndak bisa kok njagawake kancane gitu loh. Soalnya ini orangnya sakit terus enggak bisa kesini sendiri. Oh, gitu ya, prioritas ya. Orang yang kena musibah kecelakaan itu merupakan ujian ataukah hukuman? Dan apakah diampuni dosa dan diterima tobatnya, Pak? Yang kedua, teman saya patah tulang kaki, tidak bisa bergerak. Apakah sholatnya sah? Yang ketiga, mohon doa untuk teman saya yang sakit tadi, Pak. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kecelakaan itu musibah atau ujian. Kalau dia orang yang beriman itu suatu ujian. Karena orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah. Lah ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Termasuk musibah tadi, ujian yang tidak menyenangkan. Bagaimana menghadapi kalau orang yang beriman ketika terjadi atau menerima musibah kecelakaan tadi? Ya, sabar. Sabar dalam arti bukan kok terus ya tidak mau berusaha, kita berusaha berobat, kesembuhannya tawakal Allah. Selanjutnya mengambil pelajaran. Jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Maka Nabi mengatakan orang yang beriman itu selalu dalam keberuntungan. Di waktu dalam keadaan nikmat, diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Lain syakartum, lazidannakum. Siapa bersyukur, diberi nikmat oleh Allah, akan ditambah nikmatnya. Kalau diberi kesulitan, kena musibah itu sabar. Orang yang sabar itu kalau tertimpa musibah, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah orang yang sabar kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Justru dengan musibah itu jadikanlah pertolongan sebagai sarana untuk mohon pertolongan pada Allah. Karena Allah mengatakan wasta'inu bisabri wasalah, ya, di situ diterangkan innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Orang yang dalam penderitaan dia sabar, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, terus banyak ingat pada Allah, insya Allah menjadi penebus dosa-dosanya. Ya, jangan tidak sabar, malah ya sakit, tidak berobat ke dokter, malah yang dukun, nah, tidak sabar itu. Nah, atau malah menyalah-nyalahkan Allah, padahal jatuh. Apa musibah tadi salahnya sendiri karena Allah mengatakan bahwa musibah yang diterima oleh seseorang ya kalau itu satu kebaikan faminallah wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydihim, tapi musibah yang menimpa pada dirinya apa karena jatuh apa karena apa itu kecelakaan itu kesalahannya dirinya sendiri, maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang yang sabar ambil pelajaran itu. Nah, dengan mohon pertolongan Allah. Lalu insya Allah mengurangi dosa-dosanya. Sholat bagi orang yang patah tulang, kakinya tidak bergerak, apa sah? Sah. Ya, apalagi cuma kakinya tidak bisa bergerak apa-apa ya. Sholat jangan ditinggalkan. Justru ibadah yang tidak boleh ditinggalkan itu hanya sholat. selama pikirannya masih sehat, sekalipun fisiknya sudah tidak bisa bergerak, masih kewajiban sholat. Menurut kemampuannya. Kalau tidak bisa gerak ya dengan isyarat-isyarat saja. Insya Allah sholatnya tetap sah. Gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kita doakan yang kecelakaan tadi. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Apa lagi? Berikutnya nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayudi dari Kemusuk Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta. Oh ya. Yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana kita bisa mengetahui suatu hadis itu sahih atau dhaif? Apakah ada buku untuk bisa menentukan itu? Kalau ada, nama bukunya apa? Kemudian yang kedua, apakah MTA mengeluarkan buku pedoman bagi warga MTA untuk pengamalan agama? Seperti kalau Muhammadiyah itu himpunan putusan tarjih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengetahui hadis itu dhaif atau hadis itu sahih atau hadis mutawatir, belajar namanya buku Mustalahul Hadis. Di situ belajar, di sana buku Mustalahul Hadis itu ciri-ciri hadis dhaif itu bagaimana, ciri-ciri hadis sahih bagaimana, hadis mutawatir bagaimana, hadis hasan bagaimana, hadis itu mempelajari di situ. Kemudian apa MTA merupakan pedoman bagi warga MTA untuk beramaliyah, iya, pedomannya Quran dan Sunnah. Ya, pedomannya Quran dan Sunnah. Tidak seperti Muhammad yang mengeluarkan tajih, tidak. Pedomannya Quran dan Sunnah. Yang kita kaji tiap hari itu dari Al-Quran, dari Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Kalau itu memang menurut tuntunan Quran, menurut tuntunan hadis-hadis yang sahih, itu diperintahkan oleh Allah semaksimalnya, ya kita kerjakan. Kalau itu kita ketahui dari Quran atau dari hadis yang sahih ternyata itu dilarang, ya kita tinggalkan. Jadi pedoman kita beramal ini semaksimalnya mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Lah karena itu pedoman, maka harus ngaji dengan teliti, dengan tekun. Ya, supaya tahu Qurannya. Masalah apa sekarang? Misalnya masalah mau apa itu memberikan haknya orang meninggal dunia. Nah itu sudah ada. Di situ ada buku Janaiz. Mempelajari buku tentang masalah jenazah. Akan mengadakan upacara tentang ada hubungan bayi lahir. Ah, di situ ada tentang masalah akikoh. Apalagi mau masalah sholat menurut tuntunan Quran Sunnah bagaimana? Sudah diterbitkan buku tuntunan sholat. Mau ibadah haji, ada buku manasik haji. Lah itu sudah ada semua. Jadi pedomannya dari situ. Nah, jadi kalau mau ngamalkan dengan betul, ya sudah, itu aja kaji dengan betul Quran dan Sunnah. Nomor 15 ada tambahan lagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sampaikan masalah ini dari mana keluarga, ini? Pak. Masalahnya saya sendiri ditinggal. Ya. Saya nama Suyadi dari Wonogiri. Dari Wonogiri, ya. Saya ditinggal istri saya semenjak tahun 2002. Ditinggal kemana? Tinggalnya tidak tahu, Pak. Saya cari, tidak ketemu. Ya, terus? Itu saya cari berapa kali tidak ada, terus surat nikahnya itu dibawa. Jadi waktu mau pergi itu enggak bilang? Enggak bilang. Tadinya orang bilang pamit. Mau pulang ke rumahnya orang tuanya gitu. Terus? Setelah itu saya samparin lagi. Dia tidak mau menanggapi. Katanya besok kalau kembali saya mau ikut. Ternyata berapa kali saya jemput dia tidak mau gitu. Ketemu? Ketemu waktu itu ketemu di rumahnya orang tuanya. Terus? Ternyata tidak mau ikut, Pak, begitu. Terus pergi? Terus sampai sekarang pergi. Perginya kemana? Katanya ke Jakarta atau di mana itu nggak tahu. Nah, orang tuanya yang nggak tahu? Orang tuanya ada, cuman sudah tua gitu. Ya, terus? Maksud saya bagaimana jalan keluarnya kita untuk mencari suratnya itu, Pak? Bagaimana itu? Surat apa? Surat apa itu kan apa? Pendapat saya sudah bukan istri saya semenjak tahun 2002 sampai sekarang, Pak. Lah ya mau mencari surat apa? Surat apa ya? Itu namanya apa? Talak gitu, Pak. Oh, surat talak. Iya. Terus? Ya itu aja yang ya. Saya tanyakan bagaimana solusinya. Jadi ya, sekarang kamu enggak punya istri? Saya sampai sekarang belum, Pak. Saya enggak bisa itu gimana caranya, maka saya mau tanya, yang saya tanyakan bagaimana saya bisa keluarnya dari itu gitu. Anakmu berapa? Anak saya satu, Pak, di desa. Ikut siapa? Ikut kakeknya saya ajak enggak mau, Pak. Itu. Oh, berarti kamu joko sekarang. Duda, Pak. Iya, laki-laki enggak usah bingung, ya dah. Ya, tapi laki. Kan kalau kita berpuasa sampai sekian tahun kan bagaimana? Lah yang nyuruh puasa siapa? Nah, yang nyuruh puasa siapa? Ya kamu kerjanya apa? Saya swasta, Pak. Apa kerjanya? Ya kalau ada ya bangunan, Pak. Itu kalau ada ya kita ambil kerjaan di proyek gitu. Ada bangunan, ada terus. Ya, alhamdulillah, Pak, ada. Punya keahlian apa kamu? Saya ngambil kerjaan dari PT, Pak, gitu. Daya apa keahliannya? Mesup perumahan gitu, Pak. Borong? Iya, kita ambil borong. Oh, jadi pemborong itu hebat. Masa pemborong tinggal istri aja bingung. Istrimu kan sudah pesan, jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Takut dosanya, Pak, itu, Pak. Katanya menyentuh aja kalau bukan makrum itu berdosa. Nah, iya, maka cari surat cerai, lapor ke KUA, ceraikan istrinya karena pergi tanpa pamer. Tidak genah tempatnya, sudah sekian tahun, dah cari. Nanti akan cepat akan diberi surat cerai. Ya, sudah surat cerai, segera nikah, segera berbuka, jangan puasa terus. Ya. Itu ya? Ya, cukup sekian, terima kasih. Ya, kamu ikut ngaji di mana? Di Jatiroto, Pak. Sudah ikut ngaji di sana? Selama 3 bulan ini baru ikut, Pak. Oh, baru ikut. Ya. Ketuanya sudah tahu? Belum begitu. Belum. Kenal, ya. Sudah itu segera dicari surat cerai, ya. Datang ke KUA. Kalau surat nikahnya tadi dibawa pergi, ya. Hingga tidak punya, langsung datang ke KUA di mana dulu nikah. Di sana ada duplikatnya ada. Katakan, oh, ya. Cerai, sudah gitu. Ya, sudah cerai, segera nanti dapat surat itu. Kalau ditanya, kalau mau cerai kan istrinya dipanggil, sidang. Ditanya alamatnya, enggak tahu. Ya, sudah katakan, enggak tahu di mana. Gitu, nanti ya. Malah cepat cerai, sudah segera kamu nikah. Lo kok ketok gitu. Loyo gitu kan. Ya, gitu aja, Pak. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kira ya, besok minggu datang sudah membawa surat cerai ya. Nanti tak golek kenestri nanti. Jadi tinggal istri rasa bingung. Rasa bingung. Seperti yang Dana tadi umur 27 tahun rasa mbok-mboken, rasa pak-pakan. Umur 27 tahun nak kejapa nek dik nyusu ngono. Nah, awak sudah umur 27 tahun kan dah berani memisah diri. Ayo, satu lagi, tenangnya terakhir. Nomor 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dari cabang Pakem Sleman, Yogyakarta. Oh ya. Ada dua hal yang menjadi bahan pertanyaan saya, Pak. Yang pertama tentang zakat. Meskipun sudah seringkali diterangkan dalam majelis ini, khususnya tentang zakat pertanian, meskipun sudah seringkali dijelaskan bahwa zakat pertanian adalah 5% dan 10%. Akan tetapi sering menjadi bahan pemikiran saya, seorang petani itu pekerjaannya berat, berat secara fisik dan juga berat dari keuangan. Sebagai contoh, untuk seorang petani menanam cabai itu paling tidak per 1000 meter itu memerlukan dana kurang lebih 2,5 hingga 3 juta. Sedangkan untuk bisa panen itu menunggu waktu sekitar 3 bulan. Dan selama waktu 3 bulan itu petani masih dihadapkan pada gangguan penyakit, gangguan cuaca, dan berbagai macam gangguan yang lain. Di antaranya gangguan serangga dan juga gangguan penyakit jamur. Belum lagi nanti kalau sudah panen itu masih dihadapkan lagi dengan harga dari panen itu yang kadangkala bisa mendapatkan harga yang bagus, bisa juga mendapatkan harga yang murah. Ya. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan saya, Pak, kok petani yang berat seperti itu kok malah justru zakatnya 5% dan 10%, sedangkan pedagang ataupun pengusaha atau pegawai atau yang lain itu 2,5%. Barangkali ada mungkin asbabul furuj atau apa ya, Pak, asbabul nuzul. Asal usulnya penentuan besar zakat 2,5%, 5% dan 10% itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hadis, jika seseorang yang memasuki usia 40 tahun, kebaikannya tidak bisa menutup keburukannya, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk di neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh siapa? Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nyami bisa? Apa? Ya, mari. Nyambung ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nidom dari Bojonegoro. Ya. Saya sebenarnya saya mengenal MTA dari sebuah buku. Dari sebuah buku. Ya mungkin Ustadz Sukino juga sudah pernah menjelaskan tentang buku itu di YouTube, yaitu tentang meluruskan doktrin MTA. Nah, karya ojo arek kenal MTA, jangan baca buku itu, buku racun. Nah, ya, itu. Makanya itu saya tuh kan bukan karena itu saya penasaran, ingin tahu oh MTA itu seperti apa gitu. saya sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tanya terkait surat An-Nisa ayat 1. Di situ min nafsi wahidah. Di situ ada bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu. Saya pernah membaca bahwa diri yang satu ini diartikan sebagai tulang rusuk. Apakah tulang rusuk Adam gitu toh? Iya, tulang rusuk Adam. Apakah itu ada dasarnya atau seperti apa? Yang kedua, terkait saya ingin izin untuk melakukan penelitian karena saya tertarik dengan MTA dan berencana melakukan penelitian terkait MTA. Kebetulan saya di Bojonegoro itu bertemu dengan guru-guru daerah di sana dan katanya lebih baik jenengan izin dulu ke langsung ke Ustadz Sukino gitu Pak Ustadz. Kamu mahasiswa dari mana? Saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh UIN. Iya. Ya. Sing ini perlu bangsa UIN ini bangsa neliti. Iya. Mungkin biar kan kebanyakan buku yang saya pegang yaitu tentang meluruskan doktrin MTA itu di kampus saya juga tersebar luas. Kebetulan ya. Itu kan dari Muara Progresif. Rencananya, kan kalau di keterangan di situ berdasarkan dari brosur dan kata-kata, gitu kan. Katanya-katanya. Dan kata-katanya. Nah, secara ilmiah, menurut saya itu bukan buku ilmiah kalau sekedar kata-katanya. Ya, untuk itu saya berniat untuk meneliti lebih jauh tentang MTA, khususnya yang ada di Bojonegoro, karena terlalu jauh juga Solo sini, jadi terlalu maksudnya jangkauannya lebih luas, kemudian juga sudah diteliti oleh, kan kalau karya ilmiah bentuk tesis, kalau sudah diteliti oleh yang lain itu kan berarti basi penelitiannya, jadi rencana saya khususnya di Bojonegoro saja gitu Ustadz. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kalau di Bojonegoro itu belum tahu tentang MTA. Ya, mau penelitian penelitian MTA Bojonegoro, Bojonegoro MTA belum ada, baru masih baru ngaji sehingga belum tahu. Kalau meneliti ya ke pusatnya, ya. Nanti kalau meneliti di MTA Bojonegoro, nanti juga dia katanya, ya Bojonegoro kan cabang atau perwakilan baru, itu pun dulu kita akan mengadakan pengajian akbar di Bojonegoro, ditolak oleh orang-orang Bojonegoro yang tidak suka kepada MTA. Ya, lalu harus buat teliti. Dia tidak begitu tahu. Kalau meneliti itu mestinya supaya mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya. Ya, kalau menentukan yang sebenarnya, ya datang di sini, di MTA Pusat. Kalau di Bojonegoro itu ya sebatas yang ada di MTA Bojonegoro, masih baru, pengetahuannya masih sangat sedikit sekali tentang MTA. Dan di sana enggak punya kitab-kitab. Kalau ingin tahu sumbernya, sini. Jadi sini ada perpustakaan. Kamu mau tanya kitab Quran, mau tanya kitab hadis, apapun ada di sini. Sedang MTA dasarnya kan Quran dan hadis. Kalau buku yang kamu bawa itu dasarnya ya katanya-katanya. Dari brosur pun saya yakin bukan brosur dari MTA yang diterangkan secara utuh. Mungkin dipotong-potong aja. Ya, jadi kalau ingin tahu neliti ya sing tenan, ben ngerti tenan. Ya, masa meneliti dasarnya mengkrungu radio. Radio itu aja hanya dipotong-potong. Kan ada kan yang mengatakan, apalagi itu dari judulnya aja udah salah, ngawur itu. Ya, akan meluruskan doktrin MTA. Jadi dari judulnya aja udah salah. MTA pernah punya doktrin enggak? MTA tidak punya punya doktrin. Yang punya doktrin itu kata Syekh Habib Yahya, katanya ahli sunnah wal jamaah punya doktrin. Doktrinnya jangan mengambil hukum dari Quran dan hadis. Itu kata beliau, bukan kata saya. Jadi menurut Habib Yahya Kiai Purwadadi itu doktrin ahli sunnah wal jamaah tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Quran itu seperti herbal. Ya, nah? Herbal itu dari bermacam-macam daun-daun yang masih belum diramu. Nanti kalau mengambil, yangnya kena racunnya. Nah gitu lah, doktrin. Nah kalau dikatakan doktrin, ya, doktrin MTA kalau misalnya dikatakan doktrin, doktrinnya MTA itu mengambil Quran dan hadis. Kalau dikatakan doktrin, maka yang ditanyakan Bapak ini tadi, apa ada pedoman amalan dari yang harus diamalkan oleh MTA, pedomannya Quran dan hadis. Karena apa? Mewarisi yang diwariskan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh beliau, lantadilu ma masaktum bihima. Lalu pegang teguh dua perkara itu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kalau kamu mau minta izin saya meneliti, jangan di Bojonegoro. Bojonegoro pengetahuan MTA belum seberapa. Dan di sana enggak ada kitab-kitab, adanya mungkin brosur itu pun kalau rajin mengumpulkan tahunan. Nah, di sini kumpul dan di sini. Dan saya ingatkan kalau kamu baca ya buku doktrin-doktrin itu walaupun tersebar di UIN, lah mungkin di UIN malah dianggap buku penting itu nek kono. Padahal itu buku palsu, penelitian yang ngawur. Orang yang menulis buku itu pun belum pernah datang ke sini. Lah kok bisa meneliti MTA gimana? Ya, itu saya ingatkan ya. Kalau memang nondeti di sini, kalau masalah adoh biayanya banyak, ya di sini nanti tinggal beberapa lama gitu, rasa bayar. Ya, ya. Tunggu di sini. Sekali jalan tok pulang pergi lah di sini mandi sak rampunge berapa lama rasa bayar ning kene. Ning nulise penelitiane sing bener, aja ngawur ya toh. Penelitiane harus betul. Gitu ya. Ya, terus dah tadi saya jawab ya. Jadi yang pertama zakat pertanian, wong tani rekoso kok malah zakate akeh. Lah sing aku dadi petani sapa? Ya. Ya. Ketentuan agama memang seperti itu. Nah, mulo aja dadi petani dadi pedagang. Nabi kita mengatakan Allah memberi rezeki itu 90% lewat perdagangan. Ya, 90% lewat perdagangan. Mulo nek pedagang sugih ya, isu memang perdagangan 90% kok. Lah yang 10% itu dibagi ya pegawai, ya petani, wong 10% dibagi-bagi. Mula nek petani itu SIDE nyemung sithik wong 10% dibagi-bagi kok. Mula nek bosen dadi petani dolen ae sawahmu. Terus dienggo dagang, ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu ketentuan agama, jangan tanya mengapa. Kita kok ora adil. Wong sing tani rekoso malah zakate 5%, sing pedagang penak malah 2,5%. Lah pedagang 2,5% itu nilai nominalnya bisa lebih banyak. 2,5% pedagang itu ya tiap dapat untung 2,5%. Kalau pedagang untungnya besar kan persentasinya besar. Petani tadi walaupun 5% hasilnya mung sithik zakate ya mung sithik 5%. Jadi aja meri. Kalau itu dari mana? Ketentuan itu dari hadis-hadis Rasulullah. Ketentuan zakat itu ada di situ, hadis mengenai zakat. Ya, kalau usia 40 tahun ya, kebaikan tidak bisa mengalahkan. Nah, itu coba direnung. Memang orang itu kan itu nek wis 40 tahun kok ijik mempengeleke. Ya itu katakan kalau orang umur 40 tahun kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, dah siap-siaplah ambil tempat duduk di neraka. Nah, kita kan ya rasa ngerti riwayatnya kan wajar gitu. Anak 40 tahun ini jik mempengelek ini umurmu arep piro. Ya, umurmu piro. Ya. Andai kata itu bukan hadis. Itu pun bisa diterima akal. Dan 40 tahun ini jik mbambu ngelek itu. Ya, itu mau baik kapan. Ya, padahal usia manusia itu berapa tahun. Rata-rata dulu kalau orang Indonesia itu katanya umurnya rata-rata 65 tahun. Rata-rata. Ya waktu ini lebih itu nanti pukul rata kebanyakan. Nah saya ini umur 40. Tapi separuh lebih itu. Nah, 40 itu saya yakin. Ya, ya seamal baik, seamal jelek. Maka kalau sudah baiknya belum bisa ngalah kelek, berarti umur 40 tahun masih bambu ngelek terus ini lah sing arek berbuat baik kapan. Padahal nanti yaumul hisab itu akan ditimbang amalnya. Amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, dia masuk surga. Amal kejelekannya lebih banyak daripada kejelekannya, kebaikannya dia masuk neraka. Lah sudah umur 40 tahun masih belum ngalahke baiknya, belum ngalahkan jeleknya, berarti kan masih bambung jelek saja, itu kapan mau berbuat baik. Itu suatu pelajaran, peringatan lah. Bukan suatu pasti nih 40 tahun, maksudnya kalau sudah umur 40 tahun buat segera bertobat dari kesalahannya, segera memperbanyak kebaikannya. Itu suatu pendidikan, pelajaran. Bukan pasti nih 40 tahun terus mesti mlebu neraka, ndak. Maka itu peringatan ya. Nek umur 40 tahun iki mbambu ngelek terus sudah jaga nom mlebu neraka. Nah itu suatu pendidikan yang perlu diambil itu. Terus penanyaan terakhir apa tadi? Satu. Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi kalau kamu mengatakan itu kan manusia perempuan itu dibuat dari tulang rusuknya Adam, kan itu dah? Tidak ketemu tuh, cari hadis ya tidak ketemu, cari Quran ya ketemunya di Bebel. Kalau dalam hadis menerangkan istausu binisaikum khairon, nasihatilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Hadis berikutnya, kelanjutan hadis itu, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sebengkok-bengkok tulang rusuk bagian atasnya. Maka nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Ya ta? Nah itu maksudnya, kalau hadis itu maksudnya, bukan bahan dari tulang rusuk. Min nafsi wahita itu bisa berarti maksudnya dari jiwa, dari jenis yang satu. Jadi bukan dari anggota tubuh manusia. Jadi wanita-wanita itu diciptakan oleh Allah dari jenis yang satu. Laki-laki diciptakan oleh Allah. Nanti diberi jodoh wanita. Wanita itu jenisnya juga satu. Maksudnya jadi jenis manusia juga. Jadi laki-laki, orang laki-laki nanti diberi jodoh oleh Allah wanita. Wanita itu siapa? Itu jenis manusia juga. Jadi bukan wanita itu dari jenis lainnya manusia. Gimana? Ya itu. Jadi min jinsin wahidin, maksudnya dari jenis yang satu. Sama-sama manusia, gitu loh. Ya, jadi manusia tidak akan jodohnya kera itu enggak. Kan ada keyakinan, katanya manusia itu dulu asalnya dari kera. Enggak. Allah menciptakan Adam itu manusia, bukan kera. Terus diciptakan Hawa, Hawa juga manusia. Benda. Maka jenisnya sama, sama-sama manusia. Adapun diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu maksudnya wanita itu mempunyai sifat seperti tulang rusuk yang bengkok. Maka nasihatnya Nabi, istausu binisaikum khairon, nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Bagaimana bisa meluruskan barang yang bengkok tadi bisa lurus tanpa patah? Karena Nabi mengatakan, yaitu, jangan kamu luruskan secara ngeget, mendadak, memaksa. Memaksa adalah akan patah. Patahnya adalah perceraian. Jadi wanita kuwi nek ditokne ngono nurut bengkok. Dalan bengkok terus. Mula diluruskan. Sing luruskan alon-alon. Ya, kamu luruskan dengan ngeget, patah, mutung. Lah patahnya kata Nabi itu perceraian. Maka laki-laki punya kewajiban bagaimana bisa meluruskan istrimu tadi, yang bengkok tadi bisa lurus tanpa mengalami patah. Maka nasihati dengan cara yang baik. Wanita itu kadangkala nyata, nyang pasar arep tuku belanjan gitu aja. Arep tuku apa? Tuku belanjan, tuku beras, misalnya nempur, tuku beras, arep ngliwet tek berasnya. Mau nyang pasar apa-apa dituku kok. Kok suwe banget. Pasar, meluh cendol, tuku. Lho es kucir tuku. Lho apa tuku dari mulai enggak kok suwe men to Bu. Lah iki pengin aku pengin iki pengin. Nah, terus tekanane wong dodol sawo tuku. Mulane kadang kala ya. Uang katanya belanja ning pasar luwih murah timbang ideran ning omah. Ndak luwih murah ning omah. Kalau nek mah ibu mau beli sayur, sayur ideran dhewe ya suwi tuku apa niku ning pasar weruh apa-apa dituku kabeh. Tuku gula salah nyuguh tamu. Tamune mulih le tuku gula rung teko. Nah senenge bengkok menggok wis ora tuku gula tok ngomong kono ngomong ngene apa meneh ketemu kancane wis ngrasani ra wis-wis. Nah, mula itu diluruske dengan cara pelan-pelan. Itu mula kewajiban suami. menuntun istrinya ke jalan yang lurus. Arrijal qawamuna 'ala nisa', itu betul. Jadi maksudnya begitu, seperti tulang rusuk itu maksudnya sifatnya. Ya, sifatnya seperti tulang rusuk yang bengkok. Tugas suami meluruskan barang yang bengkok itu jangan sampai patah, maka istausu binisaikum khairon. Ya, nasihati istri-istrimu dengan cara yang baik. Sabar, telaten gitu loh. Jangan saatnya pisan pindu ora gelem, wah ya wis dilawan wanita ahli neraka wis. Wis ya, ndak begitu, pelan-pelan. Itu maksudnya. Ya, sudah cukup ya. Ada penyerahan simat. Ya, dan simat. Yang mau menyerahkan simat silakan ke depan. Mari. Ya, diserahkan langsung ini. Penyerahan jimat dari mana? Nah, ini diserahkan langsung. Ya. Pak, mari naik sini, Pak. Naik sini. Tuh, silakan naik, Pak. Ya, di mimbar. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyerahkan bukan jimat ya, tapi ini keris ya. Dari orang tua saya ini dititipkan kepada ibu saya karena ayah sudah meninggal. Kemudian dititipkan saya simpan tapi di ya tidak saya pundi-pundi ya di sembarang tempat ini. Karena saya kalau diserahkan ibu ini nanti khawatir untuk dirumat adik-adik saya. Sehingga menjadi khasiatnya apa itu, Pak? Khasiatnya kurang tahu, Pak. Enggak tahu. Iya, iya. Boleh, saya terima, Pak. Ya. Mari, mari. Kemudian yang doa untuk yang meninggal, yang pertama Bapak Suharno dari Karangmalang 3 Sragen. Yang kedua Bapak Dwi Haryanto cabang Wonogiri Kota. Jadi ada dua orang set yang meninggal. Nah, tambahkan lagi Bapak Sunarto dari pengurus MTA Bekasi, Jawa Barat. Ya, Pak ya. Nama Pak Kukuh. Pak Kukuh Budiono dari Njajar itu. Pak Narto itu hari Minggu yang lalu masih duduk di sini bersama kita. Pak Narto hari Ahad yang lalu pengajian Ahad pagi duduk di sini. Ya pas di depan sini. Sekarang sudah tidak ada. Ya, orang mati kan gak ngerti. Tak? Hari akad pasti jejer sama bapak-bapak ini. Sekarang sudah tidak ada. Fa'ina tathabun. Kemana kamu pergi? Kemana perginya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, jadi ini sudah meninggal. Terus akad pagi. Senin pagi ke rumah dengan saya. Ke rumah saya. Sama istrinya, sama anaknya, sama mantunya. Ya, mempunyai cita-citanya tinggi. Hari Jumat melunasi pembayaran tanah di Bekasi. Hari Senin mau ke notaris. Sudah menyampaikan pada saya tanahnya 1000 meter yang dibeli dulu tambah yang beli kemarin sekarang genap 1000 meter. Mau dibangun yang di bawah itu untuk parkir, di atas nanti untuk dibangun untuk ngaji. Jadi ngajinya di atas, bawahnya khusus parkir. Ya. Tapi Allah mengendaki lain, meninggal dunia. Tanpa sakit itu. Ya, cerita istrinya kemarin, habis makan, terus habis makan bakmi, sudah mengatakan, wah bakmi ini ya seger tenan ya. Seger. Sudah. Terus mangkoknya disingkirkan listriknya ke belakang. Dia duduk di kursi. Dia duduk begini. Tahu-tahu di anggisnya dari mengembalikan mangkok tadi balik dah. Ada diubah-ubah dan tidak bangun. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit JIH Jogja. Karena kebetulan pamit sama saya. Dia punya rumah di Jogja. Ditambahi anaknya kuliah di UGM. Karena sudah gentengnya sudah borot-borot, katanya minta izin Ustaz, saya memperbaiki atap anak rumah anak saya borot, mau dandani. Hari Sabtu saya kembali, hari Senin saya akan ke notaris. Nah, ternyata meninggal kemarin, hari Jumatnya meninggal, Jumat malam. Saya pas ngajar gelombang malam Jumat di Semanggi, saya ditelepon Pak Karno dari Jakarta. Ini Pak Nato di Jogja sudah tidak sadar, masuk di JIH. Ya, J. Makanya Pak, saya ngajar, kira-kira 10 menit atau berapa jam, telepon lagi Pak Karno. Ternyata Pak Nato sudah tidak ketulungan, sekarang meninggal dunia. Nah, sudah hari Jumat itu diterbangkan dengan pesawat lewat Jogja. Ya, sudah jam 10, makaman sampai jam 3 baru selesai. Yang kemarin saya ke sana. Nah, ya karena seperti pamitan gitu loh, kita tidak ngerti tuh. Senin pagi datang sak keluarganya, ya kebetulan ketika pulang akad pagi itu pesan sama menantunya, kamu beli buku Janaiz, beli buku Janaiz. Tuh anaknya, karenanya mantunya itu ngaji baru, ngaji belum. Ya baru 3 bulan lah. Bilang sama istrinya, kalau istrinya enggak ada ngaji. Ini bapak ini kok masa saya orang baru kok suruh buku Janaiz. Suruh buku Janaiz itu untuk apa ini? Kemarin ditanyakan saya, ben kelingan nek kowe yo bakal mati gitu. Nah, ternyata ya itu untuk ngerawat bapaknya. Ya udahlah, maka saya kemarin sana. Karena ngoyak minggu pagi jangan sampai saya tidak ada di sini, kejar saya sore pulang penerbangan terakhir lewat Garuda dari sana. Nah, itu bareng pulang, ternyata sebetulnya bareng kita dari anggota DPR RI itu, ada Pak Muhammad Hatta, dan dari bareng juga Mbak Puan, nggak ngerti tapi. Ya, mereka kan di depan-depan, saya kan di belakang. Belakang. Ya. Ya. Nah, turun di bandara itu dijemput Bupati Sukoharjo. Kemudian dijemput Pak Gubernur Pak Ganjar itu. Saya tanya, "Mbak Puan, Ustaz, ini mau ada di acara di Wonogiri katanya nang wayangan atau gimana?" Belum itu Pak Marzuki Ali datang. Ya. Ya sudah, ya kita nggak sempat bicara-bicara, wong ketemunya ada bawah itu. Ya mudah-mudahan lah Pak Narto, nggak lihat tata lahiriahnya, mudah-mudahan husnul khatimah. Maka mari kita doakan semua tadi ya. Allah tambah mudah. Satu lagi dari ya. Bapak Sayuti dari Karanganom juga, mohon doa. Meninggal juga? Oke. Okay. Ya, mari kita doakan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'krim nuzulahum wa'afi mathalahum wa'afihum bima'i wasatin wa'baratin wa'naqihim minal khataya kama yunaqqus sawbul abyad min nar qilhum daran khairan tahrihim wa ahlan khairan mahlihim wa zatan khairan min zatihim waqihim minal qatlihim wa'alan nar. Ya sudah. Kemudian masih ada satu lagi saudara kita yang ingin menyerahkan jimat. Ini beliau mencari sendiri dari Banten. Oh ya, mari kita serahkan kepada Al-Ustaz. Ya, sekarang lewat ini itu resmi penyerahan ya. Jadi pakai ini, Pak. Ya. Mic nomor 15 mohon dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wairan, Pak, dari Purwantoro. Lairan. Ya, Wairan dari Purwantoro Wonogiri, Pak. Saya mau menyerahkan jimat karena saya dulu merantau di Jakarta. Jadi saya kepengen punya apa piandel itu hanya namanya. Ini dari Banten, Pak. Namanya dulu yang ngasih itu Pak Martin, tapi sudah meninggal dunia sekarang. Nah, setelah saya mendengarkan radio antara 3 tahun sampai sekarang, kok jimat-jimat saya itu sudah tidak berguna lagi saya mendengarkan ceramah dari Pak Ahmad Sugino itu. Jadi yang lainnya sudah hilang, Pak. Sudah saya enggak ke rumah. Jadi satu ini saya serahkan. Ini apa nih jimat yang satu ini? Ini ada apa tulisan Arab, tapi saya juga enggak tahu apa namanya piandel kasetian gitu. Terus manfaatnya? Manfaatnya buat menjaga diri katanya begitu. Untuk sakti gitu? Iya. Terus? Terus ini saya... Oh ini dipakai kemana-mana, dipakai setot gitu? Iya. Oh. Setot. Ini sudah sampai seperti gombal. Bukan gitu. Daripada dibuang, diambil orang kan dari sudah ya. Sulit Pak mukanya. Ini jadi... Tulisan Arab, tapi nggak tahu maksudnya apanya. Ya, bisa baca? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, hanya percaya, tapi harganya dulu sampai hampir 2 jutaan. Ini 2 juta ya. Harganya 2 juta. Sekarang kayak tikumbal. Tapi mintanya ya. Duit itu enggak sekali itu. Nyamperin minta lagi, nyamperin minta lagi. Oh iya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Amin. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, selamat, Pak. Mudah-mudahan diampuni dosanya ya. Nah, ini banyak itu ya. Di MTA itu sekarang jimatnya banyak sekali. Kamu ngarani jimat apa wae eneng udah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya jamuti mudah-mudahan bisa istiqomah. Allah memberikan kekuatan iman pada kita semua bisa istiqomah mengaji dan mengamalkan, tidak hanya ngaji saja, ngaji harus diamalkan. Walaupun kalau mengamalkan harus siap menanggung risiko. Baik, saya cukupkan sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.